Baik, Saudara yang kekasih, hari ini menjadi minggu keempat bagi kita adalah minggu seminar. Minggu 1, 2, 3 kita selalu berbicara tentang ekspositori. Minggu keempat kita berbicara tentang seminar. Minggu kelima kita ada KKR. Nah, beberapa waktu yang kemarin ini saya sudah mempersiapkan tema-tema kita untuk tahun kerja pelayanan. Kemarin memang belum tertulis, lalu 2007 sampai 2011 kita sudah susun ulang. Lalu apa yang menjadi tema 5 tahun kita dari 2007-2011, lalu tema 5 tahun 2012 sampai 2016 sudah selesai. Lalu seminar kita dalam 1 tahun ini dan 7 khotbah apa seri kita dan 5 apa seri untuk rally Natal kita semua sudah selesai. Ya. Jadi tema-tema itu sudah diatur sedemikian rupa mau ke arah mana kita. Sehingga bagian dari ini sebagai gereja yang menginjili sebagai tema tahun ini, kita mulai dengan seminar Menapak Tilas Gerakan Andreas A, itu seminar kita. Sehingga 12 seminar akan, kurang lebih 10 seminar akan mengacu kepada bagaimana gereja sebagai gereja yang menginjili. Nanti tiap tahun kita bikin begitu. Ya, saudara mestinya sudah masuk di warta, cuman semarin naik ke kecolongan. Minggu lalu saya dari Singapura check up, selesai pulang satu hari sampai sini. Selasa, Rabu ada meeting lagi satu harian, kemudian selesai pulang. Kamis pagi sudah mesti berangkat ke Kalimantan. Baru pulang kemarin, hari ini di sini lagi. Senin, Selasa sedikit bernapas, Rabu saya mesti keluar lagi, sampai Sabtu baru pulang lagi. Ya, jadi bolak-balik. Baru saya sadar lagi, ternyata saya masih sibuk. Gitu ya. Ini pengaruh dari sekretaris kurang canggih. Saya butuh sekali sebetulnya orang-orang yang bisa kemudian mendrive sekaligus membantu saya untuk injak rem. Karena saya cenderung selalu injak gas. Nanti sudah jalan baru lupa, kenceng banget nih begitu ya. Mau ngerem udah kabak blur, udah kacau balau semua. Saya perlu seorang yang sangat disiplin dalam timetable juga. Ya, karena saya pikir ini harus menjadi bagian ya. Nah, jadi saudara di dalam pergumulan kehidupan kita bergereja, bagaimana kita terus mau bergerak maju, ini menjadi bagian yang serius. Bagaimana kita menggarap seluruh pekerjaan pelayanan kita. Apa yang dimaksud dengan gerakan Andreas? Ini yang pertama kita akan mau bicarakan. Pertama, susah. Gerakan Andreas itulah sebuah istilah yang menunjuk kepada apa yang dilakukan Andreas. Ya, dalam merespon panggilannya sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ditanya, semua kita merasa Kristen dan kita merasa pengikut Yesus. Tetapi, pernahkah kita mengukur diri kita, mengukur kemuritan kita? Betul nggak sebetulnya kita murid? Ya, gerakan Andreas akan menolong kita. Yang kedua, bagaimana Andreas membawa orang lain untuk menjadi murid Kristus yang sudah seharusnya ya mewarnai kehidupan keimanan orang Kristen. Sehingga hidup kita bukan sekedar bagaimana berkegiatan dalam gereja, ya, tapi bertindak dan berbuah itu seperti apa? Ini yang harusnya menjadi bagian serius dalam kehidupan apa kita berjemaat. Yang ketiga, gerakan Andreas adalah merupakan model kemuritan yang menantang, ya. Saya memakai istilah model kemuritan yang menantang karena murid itu betul-betul dipacu untuk bertanding, bertarung dalam kehidupannya. Bagaimana dia tertantang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan baginya. Nah, ini mestinya menjadi gairah kita dalam hidup kita sebagai orang percaya, dalam hidup kita, dalam beriman dan melayani Tuhan kita. Ya. Yang berikut kita melihat saudara, siapakah Andreas? Ya. Andreas adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Ya. Kemudian dia merupakan saudara dari Simon Petrus, adiknya. Mereka berasal dari Betsaida. Kemudian Simon Petrus merantau ke Kapernaum. Mengapa? Karena di waktu lampau itu biasa. Kalau orang-orang dari kampung mau cari hidup, mau cari pendidikan lebih bagus, ke Jakarta. Pada waktu itu begitu juga daerah-daerah pinggiran, semua orang akan lari ke Kapernaum. Ya, Kapernaum di pesisir Danau Galilea. Nanti ada Tiberias, ada apa Kineret, ada apa beberapa lokasi di situ yang Yesus banyak sekali pelayanan. Ya. Nah, jadi Danau Galilea sebagai pusat kehidupan, ke situ orang rata-rata memperjuangkan hidupnya. Nah, begitulah Simon Petrus, lalu dia membawa adiknya. Kemudian ikut juga merantau ke Kapernaum dari Betsaida. Ya. Mereka tinggal di Kapernaum di mana Petrus kemudian menikah dan mertuanya juga tinggal di Kapernaum. Dia bekerja sebagai seorang penjala ikan mengikuti kakaknya. Kemudian di Tuhan panggil mereka dan mereka diutus oleh Tuhan bukan lagi menjadi penjala ikan tetapi penjala manusia. Kalau kita mendeteksi bacaan-bacaan di dalam Alkitab itu menarik. Ya, Cuma kan seringkali cerita itu muncul berbarangan, ada Andreas, ada ini, ada ini, ada. Kita mesti fokus, mesti tarik, oh malah ceritanya ini. Oh ini ceritanya ini, ah ini ceritanya ini. Kita mesti bikin lagi itu seperti roti beberapa slice begitu ya. Baru kita mulai bisa ngerti. Ya, itu sebab kita selalu melatih diri mendengar khotbah ekspositori tiap kali hari Minggu 1, 2, dan 3. Ya, buat kami pendeta sebetulnya itu tugas berat jadinya. Saya paling gampang kalau tema bebas, sudah, sak kecapnya, tinggal buka buku catatan kan. Combine sana sini sederhananya setengah mati. Tetapi bagaimana kemudian mendekati message yang sesungguhnya dari Alkitab, menafsir, mendekati tujuan Alkitab, itu menjadi tidak sederhana. Tetapi saya sadar dan saya menikmati betul bagaimana pembelajaran menjadi berkat tersendiri dalam kehidupan. Ketika kita mau belajar, kita mau menggali, sebetulnya kita yang menjadi terberkati. Karena kita limpah dengan pemahaman, pengetahuan, dan menemukan hal-hal yang luar biasa di sana. Andreas yang berikutnya, saudara, dia disebut sebagai penginjil yang pertama di Israel. Ya. Nah, Andreas dikatakan atau dikenal sebagai penginjil pertama di Israel. Kenapa? Ya. Pertama, Andreas itu mengenal Yesus sesudah dia ikut sebagai murid Yohanes Pembaptis. Pada waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus dan dia menyebut, lihatlah anak domba Allah. Lalu kemudian Andreas bereaksi dengan cepat, mengikut dan bertanya kepada Yesus dan mau mengikut Yesus bercerita dengan dia. Menarik sekali. Ya, Andreas tampaknya ada tipikal mirip dengan kakaknya Petrus yang cepat bereaksi. Ya, terhadap sesuatu hal. Hanya saja memang kalau kita melihat reaksi daripada Andreas lebih stabil daripada Petrus yang fluktuasinya ikut ngilang gitu ya. Jalan di atas air, mau tenggelam gitu. Jadi fluktuasi emosinya Petrus itu lebih tinggi ya. Kalau Andreas itu memang lebih terus konsisten begitu. Ya. Tetapi tampaknya di dalam leadership memang orang-orang seperti Petrus pasti akan lebih mencolok daripada tipe seperti Andreas. Jadi kita nanti bisa melihat juga bagaimana Tuhan memakai semua orang ya pada jadi kaya pada dirinya. Memakai semua orang sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dan dia melukis kita dengan cara yang unik sekali. Ya, ini jadi pembelajaran-pembelajaran menarik buat kita. Nah, yang berikut yang perlu kita lihat saudara yang dikasih dari perjalanan yang sudah terjadi tadi. Lalu Andreas tidak berhenti. Dia sesudah mengenal Yesus, dia memperkenalkan Yesus. Nah ini yang saya pikir menjadi pertanyaan yang menarik. Kalau saya tanya saudara, saudara kenal Yesus tidak? Kenal Tuhan Yesus? Apakah saudara juga memperkenalkan Tuhan Yesus kepada semua orang? Nah itu urusan nomor lain lagi Pak gitu ya. Mengenal, yes, memperkenalkan nanti dulu. Karena tidak tentu kita melakukan itu. Kita seringkali menganggap itu menjadi konsumsi personal kita. Cukup saya tahu, selesai. Itu urusan iman saya dengan Tuhan. Andreas, dia tidak merasa nyaman hanya mengenal Yesus. Karena itu dia segera pergi dan memperkenalkan Yesus. Sehingga Andreas disebut sebagai penginjil pertama yang sangat bergairah. Memperkenalkan Yesus yang dipercayanya. Maka kalau kita membaca di dalam kisah Yohanes pasal sebelum sampai ke 42. Sesudah Yohanes Pembaptis menunjuk, maka kemudian Andreas mengikut. Sesudah dia mengenal Yesus, diajaknya Petrus. Wah gitu. Brother, ayo. Aku sudah melihat Mesias atau Kristus atau yang diurapi itu. Maka orang pertama yang diajaknya adalah kakaknya atau abangnya. Ya, menarik juga sesering kekasih. Ya, kenapa? Biasanya kan kakak atau yang tua ajak yang muda ya. Tapi ini yang muda ajak yang tua. Sehingga di dalam dunia penginjilan tidak ada istilah muda atau tua. Ya. Saya bersyukur ketika bisa jadi berkat terhadap banyak orang. Ya. Saya bicara ketika saya belum menikah dengan orang yang sudah menikah tentang rumah tangga. Saya berbicara bagaimana mau menolong seorang anak pada waktu saya guru sekolah minggu dan saya belum menikah. Dan puji Tuhan, saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan tolong untuk bagaimana kita menyelesaikan banyak persoalan. Sehingga saya melihat Tuhan akan pakai kita ketika kita selalu ada dalam kesediaan dan kerelaan mengikut jalan yang Tuhan mau. Nah kegairahan seperti ini akan menghidupkan kita, itulah yang hidup pada diri seorang Andreas. Sehingga Andreas sangat bergairah sekali untuk memperkenalkan Yesus yang dipercayanya. Penyakit gereja sekarang adalah selalu memproklamirkan, merasa sudah mengenal Yesus. Tetapi sangat sulit memperkenalkan Yesus. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Halo? Amin. Penting. saudara tahu bahwa saudara mengasihi Tuhan. Tapi ada yang jauh lebih penting lagi. Apakah kira-kira Tuhan mengasihi saudara? Halo? Tuhan mengasihi saudara enggak? Menurut siapa? Ah, menurut kau ya. Belum tentu menurut Tuhan kan? Pernah enggak kamu bertanya, lalu berhadapan, kira-kira Tuhan mengasihi aku enggak? Aku kenal hidupku. Mungkin kita akan sadar seperti Petrus. Guru, jauhlah dari aku hanya seorang berdosa. Atau seperti Yesaya, aku yang lidah najis melihat kemuliaannya. Wow, kepekaan yang hebat sekali. Ya. Sehingga mereka mempunyai satu rasa nilai yang tidak layak itu. Sebenarnya seperti Paulus, aku yang paling hina dari semuanya, aku ini orang jahat. Entah kenapa aku dipakainya. Kesadaran yang menarik yang perlu kita tumbuh kembangkan, saudaraku yang kekasih, supaya kita jangan kejebak terhadap statement-statement di mana yang bunyinya sangat retorik, tetapi bobot nilainya sebetulnya sangat rendah. Nah, karena itulah kita perlu untuk hidup sebagai orang percaya, bagaimana kita hidup mengenal Yesus dan memperkenalkan Yesus kepada tiap orang. Kita berkata, Tuhan mengapa aku mengasihi Tuhan? Tapi penting untuk tahu Tuhan mengasihi kita. Ya, karena kalau kita mengasihi Tuhan, lalu kita mengasihi dengan sedikit, sama saja kita mengatakan Tuhan mengasihi kita juga dengan sedikit. Karena apapun yang kita lakukan adalah pengalaman dikasihi Tuhan. Apa yang kau kerjakan dalam hidupmu adalah pemahaman dan pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Tiap kali saya pengen rasanya berhenti, lalu pikirkan saja, ngapain lagi yang lain-lain, terlalu capek begitu ya. Saya punya 1001 alasan yang saya bisa kembangkan. Tapi tiap kali pula saya harus jujur dan gelisah. Ya, kita pergi ke Kalimantan, kemarin kita pulang. Kita lagi bangun satu tempat, lalu beritahu pada semua anak-anak. Tempat kita akan bangun 5,5 M lebih. Ya, baru dapat separuh, lagi mau diproses. Tetapi ini tempat 5,5 M, oke, kalaupun selesai, ada yang lebih berat sebetulnya. Karena tahun ini berarti kita mesti menampung tambah lagi 60 murid. Tahun depan jadi 120, tahun ketiga jadi 180. Kali per kepala subsidi yang dikeluarkan. Kalau subsidi kita rata-rata 850, anggap sajalah kita mesti mengeluarkan rata-rata 600 ribu atau 500 ribu begitu ya. Kalau 500 ribu saja diambil kali 180, udah berapa puluh juta itu? Besar sekali. Kita mesti keluarin paling tidak 90 ke 100 juta. Ya, dengan asumsi hitungan sekarang ya. Kan bengek nih kerjaan yang ada aja udah susah-susah kok nambah-nambah lagi. Ya, saya kan bilang kalau saya mau saya tinggal duduk diam. Saya sudah punya hal yang saya ceritakan. Tapi saya tidak pernah tahu dan tidak pernah baca bahwa saya boleh berhenti. Yang saya baca sampai saya mati saya harus lakukan apa yang Tuhan percayakan. Bagaimana penyelesaiannya? Saya tahu Tuhan pasti akan menyelesaikannya. Yang saya tahu bagaimana saya melakoninya. Bagaimana saya menjalani apa yang dia mau dan menikmati itu. Nah, biar itu menjadi kegairahan pada diri kita bagaimana kita berjalan mengiring Tuhan kita. Supaya kita tidak terjebak pada situasi dan kondisi yang seringkali kita ciptakan atau tercipta karena pengaruh lingkungan kita. Sampai kemudian akhirnya kita kehilangan arah dalam mengikut Tuhan itu. Nah, gairahkan hidupmu. Ya, semangati hari-harimu. Jalani. Bagaimana kita menjalani itu untuk kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan kita. Ya. Filipus bukan saja penginjil pertama di Israel, tetapi Filipus juga menjadi penginjil pertama ke non-Israel. Bersama Filipus, dia memperkenalkan Yesus kepada orang Yunani. Ada satu orang Yunani datang lalu bertanya kepada Filipus tentang Yesus. Tetapi kemudian Filipus datang kepada Andreas. Andreas orang ini mau mengenal Yesus. Barulah Andreas membawa orang Yunani itu kepada Yesus untuk mengenalnya. Tindakan Filipus datang kepada Andreas ini menarik, saudara. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana sebetulnya ada semacam satu pemahaman pada orang. Bagaimana semangat Andreas membawa orang kepada Yesus. Sehingga Filipus pun sebagai salah satu juga murid Yesus membawa orang Yunani dulu kepada Andreas baru kepada Yesus. Padahal dia bisa langsung mestinya. Ya, sehingga tampak sekali ada gairah semangat membawa orang. Itu seakan-akan brand Andreas. Memperkenalkan Kristus menjadi brand Andreas. Terasa sekali. Nah, oleh karena itu identitas penginjil yang kental menempel pada diri seorang Andreas. Tiap kali orang menemukan kita atau bertemu dengan kita sebagai orang Kristen, apa reaksi orang pada kita? Tiap kali kita selesai sebuah diskusi dengan orang lain, apa reaksi orang pada kita? Saya paling senang kalau orang bilang, Pak, saya jalan sama you, saya lihat semangat. Waduh, saya semangat banget jadinya. Waduh, saya paling senang kalau saya punya semangat mempengaruhi semangat orang lain. Ya, karena saya pun sebetulnya belajar kepada banyak orang. Melihat bagaimana mereka melayani dengan luar biasa. Dan saya sangat tergerak. Wah, harus nih. Menikmati itu, saudaraku. Ya. 2011 tahun ini kita agak meledak ekstra memang. Di Mika begitu. Di Pama juga sama. Kita akan paralel dua jalan. Kabel Vision, Indovision. Dua kali syuting. Karena ini setahun, minimum setahun tidak boleh yang disiarkan di Kabel Vision, tidak boleh ke Indovision, atau Indovision tidak boleh ke Kabel Vision lah begitu ya. Jadi setahun kita mesti produksi paralel. Jadi saya mesti syuting dua dalam satu minggu. Sebulan 8. Saat bersamaan radio kita tetap jalan. Saat bersamaan saya mesti tetap mesti nulis di Reformata. Apakah saya harus berhenti? Ya enggak. Biaya kita bengkak, yes. Tapi saya selalu percaya ya, Tuhan akan cukupkan dengan caranya dan dia akan lakukan dengan cara dia yang unik itu. Saat itu saya nyiapkan juga mesti gereja yang saya bilang tadi, 5 tahun sampai 10 tahun. Sampai 2016, tema 5 tahun kita sudah selesai. Tema 7 seri khotbah sudah selesai sampai 2013-2014 kemarin. Saya masih garap lagi untuk beresin yang lain lagi. Saat bersamaan saya mesti khotbah lagi yang saya bilang tadi, syuting TV, radio untuk yang berbeda. Tema lagi. Capek? Yes. Tapi waktu semua selesai baru saya juga kaget. Selesai loh. Bagaimana bisa? Maka satu yang saya katakan, thanks God. Dulu saya suka berpikir, saya berani capek untuk Tuhan. Tapi akhirnya saya sadari betul, capek saya gak ada artinya dengan apa yang Tuhan berikan pada saya. Tuhan lebih baik. Yang kulakukan kepada dia, sedikit dibandingkan dengan apa yang dilakukannya pada aku. Bahkan terus dalam apa yang sedang kita kerjakan. Saya mulai memahami semangat Andrea seperti itu. Kegairahan terhadap cinta Tuhan itu begitu luar biasanya membuat dia berkobar-kobar berapi-api. Terus memperkenalkan orang lain dan membawa orang lain kepada Yesus. Menyatakan siapa Yesus. Nah, ini memang mestinya menjadi semangat kita sebagai orang Kristen, saudaraku. Sebagai orang percaya, kita mesti punya itu. Punya kegairahan yang kuat, punya kegairahan yang luar biasa untuk menyuarakan kebenaran itu. Sebagai seorang penginjil, Andreas dikenal sebagai seorang yang menyatakan Kristus sebagai Mesias. Ya. Di dalam slide berikut ini kita melihat bagaimana Yesus dinyatakan Mesias. Oleh siapa? Andreas. Mesias artinya Kristus yang diurapi. Petrus memang memberikan statement of faith yang cukup kuat ketika ada di Kaisaria Filipi. Pada waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapa aku? Ya, kata orang bla bla bla bla, tapi kata kalian, Petrus bicara, engkau Mesias anak Allah. Tapi jauh sebelum Petrus mengucapkan itu, waktu Andreas mengajak Petrus bertemu Yesus, aku sudah melihat Mesias, ayo kita melihatnya. Mesias Kristus yang diurapi itu. Saudara, ini menjadi menarik. Yang saya bilang tadi, letupan fluktuasinya memang sangat hebat adalah Petrus. Sehingga statement of faith-nya jadi penting. Puh! Tetapi Andreas flat, tetapi sebetulnya terus konsisten. Kalau Petrus, dia yang memberi statement of faith yang hebat, dia juga yang menyangkal Yesus itu. Ya. Tetapi lagi-lagi, tiap orang unik pada dirinya. Karena nanti Andreas tidak bukan menjadi pemimpin gereja, tetapi Petrus yang terpakai. Ya, Andreas tidak semencolok misalnya Yakobus, kemudian Petrus, ataupun Yohanes, yang memang selalu trio ini dekat dan menjadi lingkar dalamnya Kristus. Tetapi bagaimana dia dipakai untuk menjadi satu kegerakan yang luar biasa, menginspirasi orang Kristen untuk belajar Injil itu. Kadangkala saya pikir-pikir, kita-kita ini, orang-orang kayak saya ini sangat berpotensi menjadi pendeta yang terkenal dan akan makin terkenal. Tapi mungkin pendeta yang kerjanya berkhotbah terus, tapi hidupnya tidak menceritakan Yesus itu siapa. Bisa? Yes. Bisa jadi makin hari saya makin sombong besar kepala. Sebetulnya apa yang kulakukan tujuannya satu. Memuaskan aku apa bukan? Bisa? Yes. Saya rawan. Sehingga saya harus berkaca, bercermin kepada seorang seperti Andreas. Yang tidak tampak menonjol tapi konsisten. Alangkah indahnya. Kalau Tuhan pakai kita menonjol begitu kuat. Tetapi juga konsisten dalam sikap hidup kita. Maka Andreas mengingatkan kita arti konsisten itu loh. Ya. Nah ini yang kita mesti perhatikan sebenarnya. Yang kedua, Andreas ini bukan saja menyatakan apa prinsip keimanan yang kental, doktrin yang kuat. Itu Mesias, anak Allah. Ya, Mesias, Kristus yang diurapi. Tetapi yang kedua menarik pada seorang Andreas, dia cepat sekali merespon secara praktikal. Nah, ini yang agak langka pada banyak orang-orang yang sangat teoritis. Banyak dosen, banyak pendeta yang khotbah, doktrinal hebat. Tapi praktikal, tindakan perilaku, setengah mati. Ya, saya selalu cemburu dengan kebanyakan romo-romo Katolik. Romo-romo Katolik itu buka Alkitab sama ngangkat pacul, sama lihainya loh. Dia lihai baca Alkitab, tapi dia lihai macul. Ngerti maksud saya ya? Itu combine praktikal yang harus kita punya. Tapi saya pikir juga memang loh, kalau mau menciptakan perubahan, yuk nggak cepat baca Alkitab, ngerti, dan nggak bisa ngangkat pacul, percuma. Kemarin anak-anak kita banyak yang baru, saya cerita sama mereka. Oke, bapak saya, bapak sekarang udah gak bisa kayak dulu lagi ya. Kalian sekarang main basket, bapak ngeliat ngilir-ngilir dah. Karena biasanya kalau mereka main, saya main basket. Sekarang bang, bisa satu bola, lempar-lempar. Gak berani lagi saya lari. Karena saya bilang, kalau saya lari sama kalian, saya takut kalian kalah semua. Karena begitu lari kan pertandingan berhenti. Karena saya udah KO kan ya. Terpaksa dia mengangkat semua, jadi saya yang menang kan ya. Gak kuat lagi saya lari. Ngeri saya lari main gitu. Ya. Dulu saya kalau datang 5 tahun lalu pasti macul. Pasti panggil anak-anak, nanam pohon itu kerjaan saya. Maka saya kalau ke sana suka ngukur-ngukur pohon. Udah gede lu. Seneng rasanya kalau bisa ngeliat pohonnya udah gede. Ada yang juga pohon bikin saya keselelet amat nih pohon tumbuhnya gitu ya. Pengen lihat segera itu rindang. Bayangan saya itu udah apa areal hutan sudah. Karena itu memang betul-betul hijau, harus besar, pohon-pohon. Sampai sekarang saya mesti pulang lagi, ya, mau ketemu kawan lagi. Mau tanya jenis beberapa pohon yang bisa kita kembangkan untuk rimbunnya dan juga buahnya. Supaya kalau itu kayak hutan begitu ya, tinggi-tinggi pohonnya kan begitu kan. Tapi di situ ada sekolah, waduh. Konsepku, apa konsep sekolahku, rumahku itu betul-betul kita wujud nyatakan. Gitu. It's my dream gitu loh. Sehingga kalau datang ke situ, wah nyaman gitu ya, dingin. Karena lingkungannya. Pontianak itu daerah Katulistiwa, pasti panas terus. Tapi kalau malam dingin. Nah gimana kalau dia siang dingin? Cuman satu caranya, bikin hutan. Baru saya ngerti lagi ya, hutan Kalimantan itu anugerah Tuhan yang besar ya. Jahat sekali orang membabatnya. Sisa tinggal 10-20% kali. Makanya banjir. Kita kembali kepada kisah tadi, Susra. Sehingga apa yang dilakukan Andreas itu cepat merespon secara praktis karena pada waktu 5.000 orang ikut KKR-nya Tuhan Yesus sebelum termasuk perempuan anak-anak, Yesus bilang, beri mereka makan. Murid-murid udah kelabakan, yang lain mulai hitung. Si Yudas mungkin udah protes, ah gila Tuhan Yesus kasih makan 5.000, uangnya habis ini, gak ada lagi yang ditilep gitu ya. Yudas kan otaknya itu terus kan gitu. Bendahara satu ini kan kacau balau setengah mati. Dan kedua, kemudian yang satu hitung lagi, waduh hitung-hitung pinter, guru bagus sekali keinginanmu, tetapi kalkulator kita gak nyanggup. Tolong dipertimbangkan. Andreas lain, guru aku lewat, ada 5 roti 2 ikan, punya anak kecil. Andreas itu, guru ada 5 roti 2 ikan. Begitu cepat dia merespon terhadap kebutuhan makan. Padahal 5 roti 2 ikan mau 5.000 orang, gimana caranya? Tapi Andreas, hanya tahu satu hal, apa yang ada, itu yang dicarinya. Lalu dia kasih tahu, guru ada ini. Guru ambil, dan guru berdoa. Mengingatkan kepada semangat gereja, tidak penting berapa kau punya, tapi kau tahu yang kau punya, dan berikanlah. Aku punya 5 roti 2 ikan. Guru di sini ada, anak kecil punya 5 roti 2 ikan, itu Andreas. Urusan Tuhan membuat menjadi 5.000 orang lebih 12 bakul. It's not your business. Bisnis kita melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang dialami Andreas, jujur saja. Itu yang kita alami pada waktu kita bangun Kalimantan. Kalau diingat-ingat dengkul aja yang kita bawa ke sana. Mau bikin apa? Ya. Waktu saya ngerogoh dompet saya 1 juta untuk ambil bagian beli tanah yang 17,5 juta. Rasanya saya sudah berat setengah mati pada waktu itu. Karena posisi mama saya baru kemudian dipanggil Tuhan dan kita masih habis-habisan bankrupt. Semua tabungan apa saya sudah enggak ada. Tapi pada waktu saya ingat uang 1 juta itu. Ngelihat gedenya segitu. Wahyu. Maka tiap kali saya melihat itu, tiap kali saya mengingat itu, tiap kali enggak habis. Semangat, gairah. Thanks God. 5 roti 2 ikan. Ini yang aku punya. Tuhan yang memberkati. 5.000 orang bisa makan. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu Andreas. Jadi sebagai penginjil, kepekaan praktikal itu penting, saudara. Kita ngelihat orang kesulitan, kita ngelihat. Ayo lakukan apa yang bisa kita lakukan. Enggak semua, tetapi latih kepekaan itu. Saya pengen sekali melakukan banyak hal, tapi kadang harus ke kiri, ya mana bisa ke kanan kan? Satu yang bisa kita kerjakan, enggak mungkin dua sekaligus. Bagaimana berbagi, bagaimana memikirkan semua itu. Ada satu orang merit, teman guru sekolah minggu dulu, minta saya hadir. Atuh, Sabtu itu saya masih di Kalimantan. Ya, saya bilang istri saya, kamu bisa pergi enggak? Ya, karena dia kurang sehat, tapi kemudian akhirnya dia bisa pergi. Rasanya tugas sudah selesai. Paling tidak kan jiwaku sudah datang kan? Ya, ya istriku itu kan jiwaku toh. Jadi orang kalau melihat istriku sudah melihat aku kan kira-kira gitu ya. Seperti Yesus bicara ya. Kau lihat aku, kau sudah lihat Bapa kan gitu ya. Udah lihat istri, udah lihat suaminya dah. Nah, kita enggak bisa semua. Saya ada di Kalimantan, tapi istri saya bisa pergi. Saya senang kalau dia bisa backup. Artinya sebagai family kita hadir. Enggak bisa selalu berdua. Ini ada dinamika dinamika yang enggak bisa semua kita bisa kerjakan bersama-sama. Nah, Andreas ini, tapi dia bawa. Jadi sementara murid lagi sibuk berhitung, ada yang hitung duitnya, ada yang logikanya, ada yang apanya. Andres, ada ini. Oh, ini menarik loh, saudara. Ya. Dan yang ketiga, Andreas bukan saja bereaksi terhadap persoalan yang ada dari apa yang dikatakan Yesus, tetapi juga dia seorang yang memperhatikan yang lain. Dia bertanya pada Yesus, Guru, apa yang akan terjadi dengan Yerusalem? Pertanyaan besar yang diajukan oleh Andreas. Sehingga apa yang dilakukannya susah menunjukkan betapa sebuah kepedulian terhadap satu situasi isi perut, tapi juga masa depan ketika dia bertanya apa yang terjadi untuk Israel. Tapi dia juga peduli untuk mengajak orang lain mengenal sang kebenaran. Wow, indah sekali. Tumbuh kembangkan semangat itu dalam hidup kita, itu mestinya ada. Karena itulah sikapnya menunjukkan sebuah kepedulian yang tinggi terhadap sesama di dalam hidup sebagai seorang percaya. Bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita? Ya. Apa yang bisa kita kerjakan? Tahun ini saya harap kegairahan yang sedang kita kerjakan ya, satu orang dari pengerja di sekolah kita akan pergi ambil sekolah pertanian nanti Pak Andre ya akan berangkat 3 bulan latihan. Pertanian tahun ini kita harap bisa kita perkembangkan. Pertanian perikanan kalau sudah jalan harap bisa swasembada lauk pauk begitu ya. Jadi kita beli beras okay, tetapi ini. One day nanti kita bisa kembangkan lagi. Ada situ sawah ada apa. Wah saya mimpi itu loh. Sehingga makan minum tidur udah gak usah dipikirin lagi ya. Anak-anak bermain, kita punya lapangan basket, kita punya badminton 2, ada lapangan voli ya. Bola lagi mau digarap, tinggal nunggu doser lewat, mau papas semua supaya lapangan bola, lalu mau bikin futsal juga. Pokoknya kalau orang udah di situ nggak usah keluar lagi. Ya, kolam renang kita sudah punya, cuma sementara berenang bersama ikan. Itu aja masalahnya ya, belum bisa sendirian, bagi-bagi sama ikan lah. Kemarin saya sama teman lihat nih kan, ikannya pada berenang gurami, asik, ngeletik, cik, makan. Begitu saya datang dia tahu, Pak Pendiri datang. Mulai membayangkan, berdiskusi ngeliatin ikan gitu ya. Kemarin kita makan ikan, kawan-kawan bilang, wah ikannya enak. Ya. Seseorang kekasih pada waktu itu menjadi bagian yang kita pikirkan. Satu lagi akan berangkat seorang istri dari rekan pendeta, akan ambil 1 minggu 2 mingguan mungkin kelas untuk latihan jahit-menjahit. Lalu pulang, BLK kita yang sudah 2 tahun nganggur, kita akan mulai. Kita akan bikin BLK situ akan jadi sentra produksi. masukin mesin jahit, semua kita akan hitung. Kita buka latihan jahit-menjahit, lalu kita sentra produksi. Ya, saya akan ke bupati. Kalau sudah selesai urusan di situ, semua SD, SMP, SMA di Kabupaten Landak akan disuplai pakaian seragamnya dari Makedonia. Nanti pakai mereknya di belakang, Made in Makedonia. Yes, it's my dream. Karena saya mau tolong penduduk sekitar situ nanti yang gak bisa sekolah, supaya mereka belajar, mereka jadi penjahit untuk meningkatkan taraf kehidupan. Kita akan buka beberapa sentra nanti beberapa daerah. Berarti saya capek. Iya, berarti ini ada alamat bakal bolak-balik lagi ke Kalimantan. Yes, no problem. Ketika hidup itu bermakna dan bergairah, kenapa gak mau? Saya menikmati apa yang dilakukan Andreas. Memperhatikan semuanya, peduli terhadap semuanya. Karena memang sudah seharusnya itulah kita orang percaya. Seperti Kristus memperdulikan kita. Itu sebab pemazmur berkata, berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan. Kalau dia berhitung dosa, habislah aku. Pasti dibantainya aku. Enggak layak hidup di hadapannya. Tetapi aku bersyukur dia tidak memperhitungkan salahku, dosaku. Dia memperhatikan aku. Tapi aku harus tahu diri. Aku tidak boleh menyia-nyiakan cinta kasihnya. Aku gak boleh kemudian seenak-enaknya. Ah, dia gak mungkin lah ini, gak mungkin itu. Jadi ku bikin semauku. Karena dia pun akan membuangku. Itu sebab dia menyediakan penghukuman bagi orang-orang yang jahat. Dan dia tidak akan memberikan pengampun. Jangan memandang Yesus sebagai orang murahan. Karena itu perlu sebuah kehati-hatian untuk memahaminya. Nah, inilah menjadi sebuah gerakan yang kita pikirkan, saudara. Bagaimana Andreas sebagai penginjil. Sehingga gerakan Andreas adalah sebuah rasa syukur atas anugerah penyelamatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingat, seharusnya kita binasa, mati, masuk neraka. Sekarang kita diselamatkan oleh darahnya, nyawa kita diganti nyawanya supaya kita punya pengharapan mana? Surga. Hebat, kan? Nah, kalau sudah surga, mimpi kita, harapan kita, masa depan kita, apa yang kita takutkan di dunia ini? Ya kan, saya sudah sering kali berkata, orang Amerika paling takut hanya dua hal. Pertama, pajak. Kedua, kematian. Mereka takut urusan pajak. Kematian apalagi? Maka semua orang berpacu-pacu supaya hidup sehat, umur panjang, kan begitu ya. Tapi kita orang Kristen, yang sudah mati dihidupkan lagi. Mau mati lagi, enggak ada masalah. Karena mati lagi cuma mati fisik aja kok. Toh kita masuk surga yang mulia itu. Pengharapan yang indah. Maka kematian pun menjadi penantian yang menyenangkan. Nah, makanya Paulus bilang, hidup Kristus, mati untung. Kalau kematian keuntungan, hidup ini gairahnya kayak apa ya? Uang mati aja untung. Wah, hidup ini kita jungkir balik. Patah kaki, patah tulang, patah kepala pun gak apa-apa. Asal untuk Tuhan, kan gitu ya. Kenapa takut? Lakoni, jalani, nikmati hari-harimu, siasati. Ya. Saya pikir itu menjadi seni tersendiri. Sehingga sebetulnya kalau saya pergi pelayanan, itu bisa jadi wisata juga kok ya. Sambil kita pelayanan sambil jalan, apalagi kok ke Kalimantan ya. Udah, duduk, sampai, begitu sampai kan sudah ketemu teman. Ya. Teman pertama kita adalah babi panggang. Jalan dikit. Mampir sahabat lama pengkang. Masuk ke komplek kita, ikan goreng, ikan bakar. Begitu pulang, bakmi capit, bakmi kepitingnya. Kawan semua kan. Tengah jalan berhenti, lese deh, duren kalau musen. Sambil jalan kan, sambil gak ada masalah ya. Bisa nikmati, bisa. Tapi semua urusan bisa beres. Saya ke Singapura kemarin, wah senang sekali ya ketemu kawan-kawan. Ya, kita bisa pergi makan. Terus saya ada pelayanan hari Minggu. Selesai pelayanan saya check up. Saya ngomong lagi kemungkinan berkembang lagi untuk reformata. Satu orang kawan, user yang sangat baik untuk komputer, untuk internet. Kita kerjasama ya, bantu-bantu ya Singapura. Siap pak. Jadi rasanya pulang itu enjoy banget gitu ya. Not just check up kan gitu. Makan iya, pelayanan iya, berkawan iya, bergaul iya. Wah, happy-nya banyak. Iya kan? Pulang lagi. Jadi meaningful lah. Toh semua bisa bergerak dan berjalan. Nah, mari kita nikmati. Sehingga jangan menganggap penginjilan itu semacam, waduh ada waktu khusus kita pergi, lalu ini mesti begini, mesti begitu. No! ya dia bisa berjalan sekaligus. Bagaimana itu kita wujudkan sebagai kepedulian kita terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan dimanapun kita ada. Ya. Sebuah sikap yang harus ditumbuh kembangkan dalam hidup keimanan kita sebagai orang percaya. Dan ini adalah tanggung jawab apa? Penginjilan yang harus ada pada setiap orang percaya. Enggak bisa enggak. Tidak menginjili, kita sudah mati. Tolong ingat baik-baik. Pikirkan baik-baik. Tidak menginjili, kau sudah mati pada dirimu. Menginjili tidak sama dengan pergi lalu berita Injil. Kau mesti terima Yesus gini-gini. No. Menginjili harus dipahami dalam pengertian yang seutuhnya. Ya. Nah, karena itu, gerakan Andreas yang berikutnya harus kita pahami sebagai membawa orang mengenal kebenaran, bukan sekedar keanggotaan gereja. Jadi kita ngajak orang bukan mau bawa jadi anggota GRI, begitu ya. Bukan, mengenal kebenaran. Ya, karena saya kemarin tadi bilang dari Singapura, pulang meeting lagi, terus berangkat Kalimantan, sampai sini. Ya, Senin selesai, saya mesti di Uber lagi. Karena deadline tugas saya belum beres untuk Reformata. Dua tulisan saya mesti setel. Nah, ini Senin Selasa habis ini. Senin malamnya saya udah mesti siaran di RPK, on air kan. Ya, Selasa ada PA rutin kita. Jadi Selasa siang beres ini, Senin siang beres-beres lagi semua. Mesti udah di Uber dulu urusan beres. Termasuk rekaman pada hari Kamis, untuk Jumatnya. Jadi Senin saya bakal penuh lagi sampai Selasanya yang ada sisanya. Rabu beres-beres, Kamis sudah mesti berangkat Surabaya lagi. Jadi bagi-bagi terus lari pontang-panting, gak karu-karuan. Tetapi ketika kemudian semua dilakukan, baru saya lihat lagi. Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Ya, saya kirim satu foto ke Surabaya, ke tempat saya mau pergi. Salah satu orang juga mitra kita di Mika. Gitu. Jadi saya pergi, pelayanan, ketemu, ngomong. Jadi semua bisa dirangkum sekaligus. Ya pamannya, ya Mikanya, ya semuanya. Tapi risikonya tadi begitu tuh. Ya. Tetapi menyenangkan, yes. Karena itu bukan beban khusus kan ya. Satu kali kita jalan, 2-3 pulau terlampaui. Itu kata orang dunia. Apalagi kita anak Tuhan. Bukan 2-3 pulau itu. Seluruh pulau begitu ya. Terlewati dan terus. Kita mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Yang kedua, bagaimana kita mempedulikan orang bukan sekedar ajakan menjadi murid Kristus. Ayo jadi Kristen. Tapi kita gak mau tahu di hari-harinya. Saya kira kejahatan gereja juga di situ. Ya. Makanya berjemaat kayak pendeta gini gak gampang. Kalau cuma jadi pendeta, gampang itu. Mau khotbah demi Tuhan yang hidup. Hari ini kita seminar, 500 tema kalian minta, saya sanggup. Kasih desain apa sajalah. Air jeruk modalnya sudah ya. Ngomong lagi, Pak, tim pindah tema ini, Pak, pindah tema ini, Pak, pindah tema ini. Sanggup saya. Tapi gak pernah saya percaya itu membawa saya ke surga. Justru itu jadi beban buat saya lakukan apa tidak. Saya ngomong, kasihilah sesamamu, tapi saya gak pernah mau tahu kalian sakit, gak mau ngurus kalian ini, itu. Jahat saya. Ya. Mau jadi apa itu kan gitu. Nah jadi kan saya pikir kan saya mesti mau tahu semuanya, tetapi jadi berat gak? Jadi berat kayaknya kan. Tapi kalau kita lakukan sambil menikmati sebetulnya apa yang Tuhan katakan, menyenangkan gak? Menyenangkan loh. Ingat, tidak selalu semua bisa kita kerjakan. Tapi banyak yang kita bisa lakukan. Jangan lupa itu. Tidak selalu semua bisa kita kerjakan. Tapi banyak yang bisa kita lakukan. Nah kita tinggal menyiasati, Tuhan atur itu demikian rupa. Ya, sehingga semua bisa bergerak dengan indah. Karena itu kita harus menjadikan penginjilan sebagai napas kehidupan kita. Ya, ini menjadi penting. Oleh karena itu pula, penginjilan itu bukan sekedar bagaimana bersaksi. Saya udah terima Tuhan dulu saja. Bagus. Ya, penginjilan bukan sekedar berkhotbah. Saudara-saudara begini. Yes, good. Ya, penginjilan bukan juga sekedar memberi ini, itu dan segala macam. Bagus, penginjilan juga bukan sekedar melayani. Washer, greeter, WL, apa, semua. Bukan. Tetapi, bagaimana mendemonstrasikan secara utuh kata dan laku. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan. It's no easy. Itulah penginjilan. Itu sebab orang seringkali menyebut amanat agung adalah pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil pada semua orang, bla bla bla. Saya bilang, no. Semangat itu memang sangat mewarnai ketika gerakan misi berkembang dari barat. Sesudah dari Israel, dari timur itu, dari Asia masuk ke Eropa. Eropa kembali lagi ke Asia, terus masuk ke daerah-daerah terus kan ya. pemberitaan Injil berkembang. Nah, waktu itu semangat memberitakan itu lalu disebut, diangkat dan diberi istilah amanat agung, memberitakan Injil. Karena ini pemberitaan pada waktu itu orang seluruh dunia kan masih kafir. Tapi ada yang terlupakan oleh gereja sebetulnya. Yang selalu saya angkat amanat agung lainnya ada. Amanat agung bukan satu-satunya. Ketika Yesus berkata dalam Matius 22, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu sebab orang yang mengasihi Tuhannya dengan segenap akal budinya, jiwanya, maka hidupnya, pergaulannya, relasinya menarik. Tetapi ini nih, akal budi dipakai mengasihi Tuhan adalah mengenal Tuhan lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Dia jadi pembelajar yang hebat. Dia taklukkan seluruh logika pikirnya kepada kehendak Tuhan itu. Dia gak akan pernah berhenti untuk mau mengerti dan mau mengetahui. Ya. Lalu dikatakan lagi, dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi amanat agung memberitakan Injil bagus, tapi wujudkan dalam kasih sayang yang utuh tadi. Kalau enggak nonsen. Orang bisa jadi misionari pergi ke satu tempat, bisa. Karena apa? Tugas utusan. Karena apa? Ditugas diutusin ada fasilitas. Belum tentu hatinya ikut sama-sama. Maka kadang-kadang banyak-banyak orang suka-suka itu tak pergi satu tempat dia senang, satu tempat lain dia enggak senang. Dia lebih senang satu tempat lagi karena ada ini dan itu. Terpenuhi keinginan batinnya. Diterima dengan baik. Di tempat yang gak diterima, dia kurang senang. Karena sebetulnya yang terjadi adalah pelayanan terhadap siapa? To yourself. Not to others. Gak selalu ya kita lakukan baik, semua orang respon kita baik loh. Sorry. Saya termasuk orang yang sering banyak dibicarakan juga kan. Iya. Kadang-kadang udah mau ngamuk gak karu-karut. Tapi belajar lagi, aduh Tuhan susahnya. Kadang-kadang saya juga ada malas pelayanan. Kalau sudah berbenturan begini dan begitu. Tapi ingat lagi Tuhan sendiri babak belur gak karu-karuan ya. Dihina, difitnah, disalibkan. Gak salah, diperlakukan sedemikian mengerikan. Ah, apa yang kita alami ini manating. Nah itulah semangat penginjilan yang harusnya. Sehingga kita demonstrasikan dalam keutuhan yang luar biasa susah. Ya, sehingga dengan demikian orang bisa mengenali kita. Jangan cuma ajaran. Saya takut gereja kita ini ekspositori kan okay, seminar bagus, terus KKR. Modul kita mah, saya harus berani mengatakan best. Modul yang kita bikin. Saya bisa duduk sama gereja lain yang udah gede-gede. Kalau bicaranya modul. Tetapi apalah artinya modul kalau tidak menjadi buah, kan begitu ya. Apa gunanya itu? Ini tahun ini saya juga ngajar ABC, babak belur juga ini. Karena dua mata kuliah sekaligus paralel saya mesti keluarin. Nah celakanya lagi saya punya standar nih. Standar saya setiap saya ngajar kuliah pasti full PowerPoint. Akibatnya apa? Capek nyiapinnya. Ya, capek susah. Nanti kita akan awali ABC dengan seminar lepas. Seminar lepas kerja dengan apa OMF ya, Bina Kasih ya. Jadi bagaimana membedah kitab pengkhotbah. Saya harap saudara banyak ikut itu. Karena saya akan mengembangkan dari buku yang dikasih. Ya, karena saya sangat menyukai kitab pengkhotbah. Itu adalah sebuah bijak yang hebat dalam membedah kehidupan. Filosofis sekali. Ya, jadi sangat filosofis, teologis. Luar biasa itu. Ya, saudara ikut bagaimana dia menyebut segala sesuatu kesia-siaan. Ya. Nah, itu akan ada seminarnya oleh OMF, kita kerjasama. Tempat-tempat kita, mereka kasih buku untuk mau launching sekalian bukunya. Nanti buku dibagiin. Saya harap saudara semua bisa ambil bagian dan ikut. Ya, saya akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk itu juga. Sebetulnya capek gak? Capek. Jadi OMF minta saya, okay, masukin aja ke ABC. Masukin ke seminar ini. Akibatnya karena saya iyain, ya saya capek lah. Mana ada sih pelayanan gak capek ya? Kalau kita berkeluh kesah, oh capek pelayanan begini. Bukan. Ya sudahlah stop aja. Saya juga gak kebayang kalau Yesus selalu capek ngurusin kita ya. Capek dah ngurusin orang-orang di Antiokhia. Matilah kita sudah. Capek beneran dia. Gak keurus lagi kita semua ini. Ya, karena itu kita perlu harus serius sungguh-sungguh memahami apa yang Tuhan Yesus mau. Akhirnya, mari kita menjadikan gerakan Andreas sebagai introspeksi, ya, inspirasi, semangat dalam memberitakan Injil. dengan ketulusan rasa syukur atas anugerah keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, kalau saudara merasakan besarnya kasih Tuhan, pasti besar pengabdian. Tapi kalau saudara kecil pengabdian, cuma satu itu, saudara merasa kecil kasih Tuhan. Kalau saudara sulit sekali kurang sabar atau kurang mengasihi, cuma satu itu, saudara tidak memahami kasihnya yang besar. Oh, saya paham, tapi mungkin belum mengalaminya. Saya ngalami, pasti kelihatan dalam hidupmu, dalam buah-buahnya. Sesimpel-simpel saja. Kita membuat satu ukuran-ukuran terhadap diri kita. Karena itu belajar keras pada diri. Ya, jangan cengeng. Belajar keras terhadap diri, jangan cengeng. Ini akan menjadi pertandingan, pertarungan kita ya. Bagaimana kita lakukan. Saya akan tutup share ini sedikit, seminar ini. Seperti yang kalian tahu kan saya punya penyakit klep jantung begitu ya. Nah kemudian gara-gara itu olahraga kurang gerak tubuh saya juga gak ngerti. Tetapi yang jelas sekarang saya kalau duduk lama jadi pengaruh. Saya benci banget dengan diri saya dalam tanda petik. Dengan kondisi itu. Karena saya orang yang mobile mau kerjakan ini itu. Ya dulu saya kerja tidur 3-4 jam. Saya berangkat pagi dari sini jam 10 malam berangkat ke Wonosobo ke proyek saya di sana. Ya sampai sana paling tidur 2 jam. Udah pergi lagi ke proyek untuk ketemu yang lain-lain orang-orang di proyek dan seterusnya. Terus sampai malam. Tidur 2 jam sudah. Kadang-kadang gak nyampe. Ya. Dulu mobile banget kan. Habis dari sini ke sini ke sini. Tidur 3 jam sikat lagi. Sekarang bengkok loh. 5 jam tidur bangun udah kayak orang mabuk. Gila-gila saya pikir-pikir ya. Kadang-kadang saya gak ngerti. Tuhan kan tahu aku pengen banget ya. Tapi saya dapat pelajaran mahal ya. Betapa mahalnya hidup ini. Hah? Aku pengen loh melayani Tuhan. Jangan bilang gak pengen banget. Tapi dia juga mengajar aku. Betapa apa yang bisa aku kerjakan juga tergantung dia. Dia bengkokkan badanku habislah semuanya. Ya kemarin saya belum baca selesai. Di Kompas menarik ya. Efek di pinggang ya. Bagaimana itu masalah yang sangat serius dan bahaya. Ah itu problema saya. Duduk lama bangun. Aduh udah kayak apa begitu. Ya. Tapi kok udah jalan, mau tidur itu, mau lempeng rasanya, waduh, keretak-keretuk, gak karu-karuan. Ya. Nah, menyiasati itu dalam pelayanan kayak apa ya? Karena itu selagi kalian khususnya yang muda-muda ini, yang seger-seger, yang sehat-sehat ya. Pelayanan lah yang baik-baik, lakukan yang Tuhan mau, yang bergairah. Terus, supaya hidup kita betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jangan sampai kemudian nanti kita sakit-sakitan ini itu, tapi bukan dalam kaitan melayani, kan sayang banget gitu ya. Jadi jangan menyakiti diri kita. Ya, saya makan obat, saya latih diri betul-betul. Ya, satu jemaat kita kemarin ada yang sakit. Dia suka makan obat terlambat-lambat, lalu suka juga gak makan, takut ginjal gitu. Ya, karena obatnya kebanyakan. Minum air juga dikit. Saya tanya, yuk minum obat berapa? Wah, tiap hari 8, Pak. Saya juga minum obat. Iya, Pak. Sehari berapa, Pak? 13. Baru kaget dia. Kamu 8, aku 13. Plus ya 11 obat ditambah vitamin 1 sama apa namanya? Omega 3. Ya, tapi saya minum air juga banyaknya setengah mati. Pengen? Enggak pengen. Tapi dokter saya kemarin pulang check up, jangan dikurangi dulu obatnya. Nanti Mei kembali lagi. Ya, mungkin kalau hasil ehonya nanti bagus ya, mungkin agak kurang. Tetapi minimal saya harus berurusan dengan 4 obat. Ya, udah minimal deh itu. Pengencer darah udah gak bisa lepas. Ya. Lalu ada beberapa bagian lagi. Ya. Pak, gimana kalau kena ginjal? Ya, suka-suka Tuhan lah situ. Ya, kalau dia mau bikin kena, dia ngatur itu ya. Biar kurang minum, dia bilang gak kena, ya gak kena. Bagianku kulakukan, ku makan obat, ku minum air banyak-banyak gitu loh. Tapi gampang-gampang aja lah, ngapain kupikirkan aku yang gak tahu ya. Jangan-jangan belum kena ginjal udah mati aku. Atau kalian mati semua aku masih hidup. Ya, itu pun gak jelas itu. Ya, tetapi yang jelas, kulakukan bagianku. Bodoh amat kau mau ikut apa enggak. Tapi kalau aku, kulakukan bagianku melayani Tuhan. Bodoh amat kau mau ikut apa enggak. Saya gak akan berhenti karena kamu berhenti. Saya akan terus belajar sekalipun kamu gak mau belajar. Saya akan terus mengajar sekalipun kamu tidak mau ikut kelas itu. Tapi saya akan lakukan yang paling baik, sekalipun sedikit yang datang. Nah, itu pertarungan saya. Nah, saya kan tanggung jawab urusan sama dia, kan? Saudara lakukan juga bagian saudara. Ya, kita drive diri kita, hidup kita melayani dia. Kita stop sampai di sini. supaya kita ada waktu berdiskusi. Silakan, siapa yang mau bertanya tentang seminar kita, tinggal angkat tangan, dikasih mic. Jangan angkat kaki ya, karena kita belum selesai. Mari, siapa yang mau tanya silakan. Pak, kalau gini gimana, kalau gitu gimana? Setuju boleh, enggak setuju boleh. Peraturan sederhana ingat ya, yang tidak boleh melempar sepatu. Kecuali beli nomor 42-43 yang cocok lah boleh. Ngelemparnya juga pelan-pelan. Jangan kenceng-kenceng. Baik, siapa yang mau tanya? Mari-mari angkat tangan. Jangan segan-segan. Ya, di sini berjemaat boleh kritis. Ya, Tony, Pak Tony. Ya, terima kasih Pak Wigman. Saya mau tanya aja Pak, apakah gerakan Andreas ini masih relevan dengan kehidupan kita sehari-hari di mana kita sebagai orang Kristen yang harus meresponi amanat agung memberitakan Injil ke seluruh dunia, di mana dengan kepluralismen sekarang ini yang digembar-gemborkan dan kita juga kesulitan untuk seperti mungkin di zaman Andreas waktu itu atau di zaman Tuhan Yesus kita memberitakan Injil secara frontal atau yang seperti itu gitu Pak. Jadi untuk saat ini apakah menurut saya kita memberitakan Injil itu lewat kehidupan kita sehari-hari di mana beberapa mungkin dari beberapa tempat atau beberapa gereja yang terlalu frontal malah mengakibatkan efek yang kurang bagus terhadap kekristenan gitu Pak. Oke, terima kasih. Coba buka apa Julius Andreas sebagai penginjil. Ya. Ini memang Pak Mio apa pemahaman ini karena kita sudah salah konsep soal penginjilan. Penginjilan sama dengan KKR, penginjilan sama dengan sudah terima Yesus apa bukan begitu ya. Konfrontatif sekali. Ya. Enggak ada diajarkan seperti itu. Tipe dalam penginjilan itu belasan. Yesus pernah konfrontatif, Yesus pernah personal approach, Yesus pernah discuss, banyak sekali modelnya. Dia bertemu Nikodemus lain, bertemu ahli Taurat lain gitu kan ya. Bertemu nanti perempuan Samaria lain lagi. Jadi fleksibilitas tinggi terhadap satu situasi. Itu harus dipahami sebagai penginjilan. Sehingga penginjilan adalah konten yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tetapi konteks yang berubah, mari kita bijak menempatkan diri. Oke, saya ambil contoh. Sederhana, ya saya seringkali berurusan dengan free thinker, lalu kita ngobrol-ngobrol, nggak pernah jadi problem tuh. Nanti sesudah itu mereka baru buka, senang diskusi sama bapak. Sujur saja saya sebenarnya enak sama pendeta, kaget juga saya, untung belakangan gitu ya. Tapi belakangan artinya saya nggak termasuk yang enak itu gitu loh. Lo kenapa? Karena pendeta seringkali belum-belum, aduh you mesti terima Yesus, jangan keraskan hati, wah mesti kasih diri baptis. Dia bilang, gua belum ngerti apa-apa, main begitu aja, pertanyaan gua nggak bisa dijawab, bilang keras hati, marahlah. Cuman gak enak aja pendeta katanya. Nah kalau saya diskusi gampang. Saya kasih contoh. Dia bilang, Pak sorry ya. You mau diskusi sama saya gak percaya Tuhan ada. Dia tahu reaksi saya. Saya gak bilang gak boleh gitu. Enggak. Saya kagum. Hebat you saya bilang. You orang yang punya prinsip dan warna. Itu orang pintar saya kagum. Karena kau tahu apa yang kau percaya. Saya tidak percaya Tuhan ada. Saya lebih pusing lihat orang Kristen percaya Tuhan ada. Tapi kelakuannya gak karu-karuan. Dia kaget waktu saya bilang saya kagum. Oh, kita discuss. Discuss sampai ABC ditanya sama dia. Saya gak pernah pusing, gak pernah marah kalau dia mau bicara. Sorry pak, saya gak percaya ini. Ah, itu cuma pembohongan apa segala macam gitulah ya. Pandangan negatif teragama. Semua saya jawab. Sampainya diskusi. Dia gak bisa lagi. Saya nanya, dia gak bisa jawab. Dia nanya, saya bisa jawab. Itu udah posisinya. Tapi akhirnya bilang, tapi sorry pak. Saya tetap belum percaya Tuhan ada. Terakhir saya close lagi. Good. Ingat. Saya enggak akan pernah bisa membuat you percaya Tuhan ada. Saya enggak akan pernah bisa membuat you percaya Tuhan ada. Tapi sorry ya, kalau saya boleh kasih tahu juga. Dan you juga enggak akan pernah bisa percaya Tuhan ada. Kalau bukan Tuhan yang mau. Kalau saya bisa, Tuhan mau. Kalau kamu bisa, Tuhan mau. Kita juga enggak tahu urusan Tuhan. Biar aja bisnis dia ya. Kita tetap teman kan. Sama-sama orang enggak tahu kok kita. Ya, diskus kami menyenangkan dan saya jadi teman. Ya, jadi sahabat. Ya, nah di dalam bagian seperti itu apa yang mau dibingungkan? Saya duduk dengan orang berbeda agama. Ya kalau kalian lihat berapa kali yang pernah nonton di TVRI apa dialog umat beragama kan? Saya diundang narasumber Buddha, Islam, Big Man Sirait. Terus ada satu lembaga LSM, kita diskus. Cara saya mau masukin itu masih sederhana setengah mati. Saya enggak pernah oposite langsung. Saya seringkali justru menambah pendapat mereka dengan keunggulan keimanan kita. Ya, satu kali yang seorang apa biksu datang terus dia bilang begini, kita ini ada dalam keyakinan kita bagaimana melatih mengendalikan diri. Yang Islam juga bilang, wah itu buat kita jihad. Ya. Terus pada waktu saya ditanya, gimana di Kristen Pak? Wah, luar biasa ya. Mengendalikan diri itu penting saya bilang. Luar biasa itu jihad, itu memerangi penting. Kekristenan mengajarkan kepada kita, sangkal dirimu, you are nothing. Wah, udah lebih gawat lagi tuh. Kalau you mengendalikan diri, you are something. You mesti self-control ada. Kalau you jihad, you are something. You are nothing, saya gituin kan. Nothing. Saya enggak bilang dia enggak ada begitu. Tapi waktu saya bicara, kemudian mereka kaget setengah mati. Oh ada istilah itu ya, kata pembawa acara. Saya masuk lagi. Bukan cuma sangkal diri, pikul salib. Tapi sorry, saya harus garis bawahi juga. Di sini gagal orang Kristen, maka you susah kenalin orang Kristen. Sebetulnya itulah Kristen. Tapi susah kan ketemu, saya gituin lagi loh. Mereka senang dong sama saya kan, karena saya enggak muji-muji ya. Memang orang Kristen brengsek, ngapain dipuji? Yang kita puji kan Tuhan Yesus ajarannya, betul lah. Jangan puji Kristen, Kristen hebat, Kristen baik. Omong kosong itu. Kristen brengsek juga banyak kok. Pendeta kurang ajar, enggak kurang-kurang. Gampang cari stoknya itu. Pendeta baik yang susah cari stoknya. Is fakta kok. Saya pendeta, ngapain saya malu ngakuin itu? Ya kan? Ini hidup. Sehingga dalam dialog itu mereka pro loh ke saya. Padahal unggul banget ini. Beberapa orang bilang, wow, bagus banget Pak. Karena sebetulnya tanpa sadar mereka ikut ngangkat kekristenan dalam diskusi itu. Saya suruh mereka mengangkat dalam tanda petik. Nah, itu dialog. Ya, tapi waktu pulang saya juga ditanya, wah, ayo udah persiapan gimana Pak? Teman-teman yang Kristen yang nonton. Enggak lah. Gue juga gak nyangka tadi diskusi bakal ke situ. Ya kan kita gak bisa menduga pikiran agama lain kan ya. Mau masukin waktu lebaran. Bagaimana menyikapi kehidupan gitu kan. Halal bil halal. Semangat Ramadan. Bingman sih right diundang. Ya saya ngomong. Mereka cerita lah Ramadan itu apa-apa. Saya masukin unsur kita bagaimana. Puasa menahan diri kan. Wah kalau di Alkitab udah bilang. Kalau puasa itu sunat hati. Apa saya bicarain lah semua. Bukan sekedar bagaimana kita menahan lapar. Bukan juga bagaimana kita menahan tidak berbuat apa yang jahat. No. Tapi berpuasa yang benar adalah bagaimana? Saya belajar untuk meniadakan keinginan yang gairah saya yang salah. Kapan itu? Tiap hari, bukan sebulan. Dia biasa sebulan, gue bicara tiap hari. Wah, setuju Pak, kata si Pak Kiai. Bagus, berteman kita. Pak, ini nomor HP saya Pak. Ada apa-apa, telpon saya Pak. Jael. Saya gak tahu maksud pesannya apa itu ya. Apa mungkin gereja ditutup suruh telpon dia, saya juga gak ngerti. Tetapi waktu pulang itu. Jadi jangan takut dengan isu plural. Kebodohan kita sebetulnya adalah kita tidak tahu apa itu pluralisme, apa itu pluralitas. Kita menerima pluralitas, tapi tidak pluralisme. Pluralisme as a religion adalah bagaimana Tuhan itu disatukan. Semua agama jadi sama. Itu teologi agama-agama. Itu pluralisme. Pluralitas, yes. Keragaman, keanekaan, keagamaan. Maka saya mengembangkan apa yang saya sebut agama harus berkompetisi. Tapi tidak berkonfrontasi. Kompetisi? Yes. Konfrontasi? No. Kompetisi apa? Bangsa ini mau maju. Siapa yang bikin maju? Ayo orang Kristen berpacu dong. Kan gitu ya? Kita bikin maju, kita tunjukkan nih. Kita orang Kristen kasih sumbang sih. Itu sebab saya bikin sekolah. Bikin best of the best. Mau berapapun pengeluaran, gak peduli. Kita menghasilkan anak-anak yang bermutu. Itu tandingan kita. Nanti anak-anak ini semua saya harap nanti sudah jadi sarjana, kemana saya kumpulkan. Kalian sekarang mulai pikirkan. Bukan soal ikatan dinas, kita bikin ikatan dinas organisatoris saja. Tapi semangat itu tanamkan. Coba anak-anak kita ini unggul maju ke depan. Wah, begini ya. Generasinya mereka, saya akan mati kok. Mana mungkin terus-terusan kan? Maka saya tanamkan juga sama anak-anak kita sendiri. Ikut Kalimantan, lihat kalian nanti gelombang berikutnya. Anak-anak di Kalimantan, kalian akan memajukan sekolah ini. Lihat ke depan. Ya, sehingga dalam kepluralitasan kita memberikan sumbangsi terhadap bangsa dan negara menjadi ajang kompetisi. Sehingga berlomba-lomba berbuat baik, berlomba-lomba berbuat benar, berlomba-lomba menolong bangsa. Ah, itulah kompetisi agama, bukan konfrontasi. Tapi sayang ya, gereja aja jangan bilang pluralitas ya, kalau yang ditanya Tony tadi. Gereja aja pun udah gila, di sini buka, sini buka, sini buka, buset. Udah kayak Alfamart sama Indomaret gitu. Enggak beda, apa bedanya gereja sama Indomaret? Enggak ada, persamaannya ada. Bedanya cuma dagangannya terus terang, kalau gereja enggak terus terang, gitu aja ya perbedaannya. Dagang juga. Kompetisinya gila ya, jadi azas-azas begitu jangan takut. Nah cuma memang pluralisme, satu waktu nanti kita akan bikin seminar juga penting ya. Nanti kasih catatan, tapi itu next, nanti next tahun itu ada nanti seminar gereja kita kan misioner dan kritis. Kita kembangkan seminar pluralisme itu apa, pluralitas apa, kita mesti mampu membedakan. Ya, oke ada lagi? Jadi tetap ya utuh bersaksi itu, tetapi ingat lewat perbuatan hidup kita, betul. Maka penginjilan memang harus ada dua aspek ya. Pemberitaan dan mendemonstrasikan kasih. Seperti yang Tuhan bilang, kasihlah sama manusia tadi. Jadi amanat agung harus dua aspek, bukan satu aspek. Oke, okay, good. Silakan, siapa lagi? Oh. Terima kasih Pak Pendeta. Yup. Pertanyaan saya, adakah perbedaan penginjilan dilakukan Andreas dan penginjilan yang dilakukan setelah Yesus Kristus mati dan bangkit di kayu salib? Oke. Sebelum itu saya mau nanggapi nih khotbah Bapak. Yang Andreas kerjakan dalam penginjilan adalah memberitakan Mesias. Saya pikir jauh sebelum Andreas lakukan, Yesaya pun sudah lakukan. Yesaya 53, hamba yang menderita. Ada lagi, Yohanes Pembaptis, guru dari Andreas. Lihatlah anak domba Allah yang memikul domba dosa manusia. Nah, Injil yang diberitakan Paulus adalah, beritakanlah kematian dan kebangkitan Kristus. Itu kabar gembira. Terima kasih, Pak. Oke. Yesaya, kita biasanya selalu disebut Injil di Perjanjian Lama. Tapi Yesaya belum kita bisa kategorikan dalam pengertian yang utuh di Perjanjian Baru. Kenapa kemudian Yohanes Pembaptis tidak masuk? Karena Yohanes Pembaptis adalah seorang pembuka jalan. Ya, dia pun masih mempertanyakan lagi tentang Yesus. Betulkah engkau dikirimnya muridnya? Terjadi kebimbangan pada diri seorang Yohanes Pembaptis. Tetapi Andreas bereaksi terhadap apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis dan kemudian menjadi murid Yesus. Dan membawa orang lain menjadi murid Yesus. Yohanes Pembaptis tidak pernah membawa orang lain menjadi murid Yesus. Harus hati-hati juga ya. Karena memang Yohanes Pembaptis tidak menciptakan satu gerakan untuk seperti itu. Dia membuka jalan untuk Kristus. Bukan aku orangnya, tapi nanti dia akan datang. Lalu dia lihat Yesus, lihatlah anak domba Allah itu. Ya, dengan segera kemudian Andreas merumuskan dalam diskusi yang menarik, inilah Mesias itu. Ya saya enggak tahu Mesias itu yang mana nanti. Dia baru dalam rangka bernubuat. Oke. Kemudian balik ke bagian yang berikutnya, apa tadi yang pertama tadi? Penginjilan setelah Yesus mati sama apa tidak? Tidak ada kita membedakan antara penginjilan sebelum dan sesudah Kristus. Sesudah Kristus, ledakan penginjilan luar biasa. Sesudah hari Pentakosta, maka murid-murid betul-betul seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kan, Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Ya, kalau turun, kamu akan menerima kuasa menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Hari Pentakosta menjadi ledakan yang luar biasa karena hari itu penginjilan sampai ke seluruh dunia. Lewat apa? Hari Pentakosta, penginjilan ke seluruh dunia lewat apa? Bahasa. Enggak lulus juga. Ini kalau ada tes malaikat tadi enggak tahu lagi aku. Bahasa. Maka mendadak rasul itu berbahasa yang bukan bahasa mereka. Semua bahasa pada waktu itu yang ada di daerah kekuasaan Roma, mereka dengar bahwa Yesus Allah yang Maha Besar itu menyatakan kasihnya. Termasuk Allahu Akbar berkumandang di situ. Hebat ya. Nah baru kemudian aplikasi pengejawantahannya sampailah kemudian kan Paulus nanti Petrus sampai ke Roma. Paulus waduh keliling semua dunia. Muter lalu murid-murid terus akhirnya seluruh dunia dan sampai sekarang. Nah pergerakan itu adalah merupakan aplikasi. Apa yang kita belajar dari gerakan Andreas bukan gerakan sebelum Kristus atau sesudah Yesus. Beda ya. Sebelum Kristus automatically orang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Proklamasi itu belum tuntas. Sampai dia di atas kayu, salib, naik surga, final. Itulah baru berbeda. Murid-murid saja pun gagal memahami Injil yang sejati itu. Makanya Petrus menyangkal yang lainnya lari juga. Ya. Nah, jadi dinamika-dinamika itu. Sehingga gerakan Andreas hanyalah mengingatkan kepada kita betapa Andreas tidak rasa puas dia tahu sendiri bahwa orang lain. Tapi betapa Andreas juga bersikap cepat ketika butuh makan. Tapi hanya ini yang ada. Sikap itu menarik. Jadi jangan berdiskusi enggak ada dulu karena enggak cukup. No, no, no. Tuhan enggak tanya, kita enggak akan pernah punya uang cukup mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ingat ya. Tidak ada uang yang cukup untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Enggak ada itu cerita itu. Berapa yang ada padamu, lakukan itu. Ya, maka jangan pernah mengukur orang dalam memberi. Jangan menghina pemberian 1.000 rupiah dan memuji-muji pemberian 100 juta rupiah. No. 1.000 rupiah pun dari hati yang bersih jadi berkat besar. Ingat itu ya, itu janda miskin itu. Tetapi persembahan yang mahal, properti yang luar biasa seperti yang dibersihkan Yusuf Arimatia juga jadi luar biasa karena hatinya ikut memberi. Tapi Ananias Sapira separuh harta lebih dari perpuluhan itu. Karena bercabang hatinya, habis memberi malah mati. Mendingan enggak usah ngasih, malah hidup ya. Udah hidup kaya lagi. Ya itulah Tuhan. Maka seni dalam lain itu unik ya. Unik sekali. Kita kalau mau bangun gereja perlu uang enggak, Saudara? Halo, kalau mau bangun gereja perlu uang enggak? Enggak lurus juga ini sini nih. Kelewatan kalian ini. Bolak-balik saya udah ngomong. Bangun gereja tidak perlu uang. Bangun gedung gereja yang perlu uang. Hah. Heran. Bangun gereja sama-sama, tidak perlu uang. Ayo, 1, 2, 3. Bangun gedung gereja yang perlu uang. 1, 2, 3. Kalau sampai enggak tahu lagi, sudah bukan salah saya. Tuhan, mereka sudah tanggung jawab sendiri. Gedung gereja, perlu uang. Yes, gereja enggak. Kamulah gereja, akulah gereja. Uang apa yang kau perlukan? Toh, perilakumu yang hebat. Hidupmu yang benar itu gereja dibangun dalam perilaku hidup kita. Enggak uang yang diperlukan di situ. Kamulah tokohnya. Maka kamu ini tokoh gereja semua ini. Gitu loh Saudara. Dengan hidup kita kan gereja itu mempermuliakan Tuhan. Kalau gedung iya. Tapi enggak ada gedung kita bisa bergereja enggak? Lah orang Tuhan Yesus aja di bukit kok. Masa Big Man Sirait minta gedung? Kalau Tuhan kasih, syukur. Nah maka kalau kita dikasih ya, saya enggak tahu saya hidup nanti sampai mati nanti dapat apa enggak. Tapi kalau saya tanya mau bangun gereja, mau. Tapi itu memang belum saya pikirkan sementara ini. Saya lebih rindu semua pengurus ini ya, semua aktivis, semua jemaat ini punya kerangka pikir yang sehat dulu. Makanya kita bikin ABC kerja capek. Tapi tolong pengurus, aktivis, hargai juga itu gitu. Ayo sama-sama capek, belajar gitu. Enggak tiap kali saya bisa ngajar. Satu waktu saya sakit, mati juga, udah enggak ada lagi pelajaran itu. Iya kan? Maka kalau tidak pada kesempatan kita belajar ini, belajar itu, belajar suara, belajar apa-apa, kor, belajar ini, ambil bagian, belajar. Ya, ada waktu kita enggak bisa. Nah, nanti kalau kita bangun gereja, kalau saya dikasih Tuhan betul-betul izin ini, coba kita bangun ini. Ada tanah kita bangun, pasti sekolah yang saya bangun. Modelnya itu udah di sini nih. Standar itu pasti punya basement. Harus punya lapangan parkir itu. Lalu di mana gerejanya Pak? Di atas, ada aula. Aula itu jadi gereja. Bagi saya gereja di Indonesia harus ekonomis. Gereja ekonomis apa? Tiap hari dipakai. Gereja sekarang apa? Boros tengah mati. Itu anti kepada ekonomi sistematik. Gereja sebetulnya tanpa sadar jadi kapitalis, pemborosan yang gila-gilaan. Tiap hari you bisa bayar berapa? Enggak dipakai. Mahal enggak? Mahal. Memaintain sesuatu yang you pakai cuma dalam 1 minggu berapa kali, 1 hari berapa jam. Mahal kan? Tapi kalau dipakai tiap hari, murah enggak? Murah. Sekolah Senin ketemu Sabtu, belajar terus. Oke lah, Sabtu libur. Sekolah datang anak pemuda remaja kebaktian hari Sabtu. Lapangan basket Senin sampai Jumat dipakai sekolah. Sabtu Minggu dipakai komunitas gereja. Minggu dipakai lagi itu aula. Senin ketemu Sabtu, itu aula juga dipakai untuk acara ini, acara itu. Wih. Bagi saya, itulah ekonomi Kristiani. Efisien, efektif. Ya, sehingga kemudian gereja mempunyai keuntungan uangnya segala macam diturunkan lagi ke sekolah-sekolah disubsidi cukup baik bisa dapat untung tetapi tidak menjadi mencekik orang seperti sekolah sekarang. Heh, mati semua orang dibikinnya. Sorry saja. Sekolah bagus itu mahal Saudara. Enggak ada yang murah. Tapi sekolah mahal tidak harus bayar mahal. Ah itu Mika. Mika itu sekolah bagus? Yes. Sekolah mahal? Yes. Bayar mahal? Enggak. Berapa yang mampu bayar? Gratis? Tidak ada. Karena saya tidak mau bikin sekolah gratis. Pembodohan itu buat saya. Harus bayar. Mau 100 perak, mau 50 perak, berapa punya? Bayar. Nah, ini ide. Nah, itu sebab balik lagi ke Tony tadi misalnya. Bagaimana penginjilan kita terapkan? Kita mesti menyiasati kan ya. Akan jadi enggak itu? Enggak tahu nanti urusan Tuhan. Tapi model bangunannya udah di sini nih. Kalau orang bilang benih imannya udah jadi ya. Tapi jadikah? I don't know. Kalau enggak jadi gimana? I don't care. Yang saya care cuma satu, saya lakukan bagian saya selagi hidup. Ya, jadi kita mesti memikirkan semua aspek ini. Nah, saya cerita ini juga supaya kalian bisa tangkap rekam. Satu waktu saya meleset, belok, ingetin. Eh, Pak, yuk ngomong dulu gini-gini loh. Ah, kan gitu ya. Ya, saya bukan tipe orang kalau gereja mesti ada kayu salibnya. No. Ya, hadir melebur. Itu gereja. Sehingga sebetulnya orang masuk kadang-kadang merasa nyaman. Duduk bisa berdiskusi kapan saja. Eih, manis ya. Masjid itu menyenangkan loh, saudara. Saya cemburu. Karena saya sering kalau dulu lagi dinas tugas keluar kota, ngantuk banget gitu ya. Nanggung ya. Berhenti. Tidurnya di mana? Saya tidur di masjid loh. Dia gak tanya lu agama apa. Masuk aja gerbuk tidur. Hok, asik lah gitu tidur. Karena kan full AC kan. Kagak ada jendela ya. Bangun. Ada orang mau salat. Pak Haji, enggak jelas Haji apa enggak, pokoknya Pak Haji aja dah. Turun jalan lagi. Padahal kita orang Kristen yang sesudah tidur di masjid jadi pendeta. Sorry ya. Kita orang Kristen kadang-kadang membicarakan mendiskusikan hal-hal yang sebenarnya enggak prinsip. Harus ada salib apa tidak ada salib? Boleh saja, sah-sah saja ada salib. Tapi kemudian bilang itu harus atau apa? Simbol kekristenan yang paling kuku ada di mana? Kamu. Itu dua Yesus. Buatlah mereka satu. Supaya orang tahu mereka adalah murid kita. Karena sama seperti kita satu, mereka juga satu. Buatlah mereka dikenali. Sama seperti kita dikenali karena apa yang kita lakukan. Iya. Indah ya. Yang terakhir ada lagi? Ya. Satu, dua boleh. Siapa lagi? Ada lagi satu lagi? Masih ada yang mau tanya? Biar saya tahu. Udah ya? Enggak ada sebelah kanan, sebelah kiri masih ada yang mau tanya? Selain Bapak yang satu tadi, udah? Udah oke, okay. Good. Ya, silakan. Sebelah kiri ya? Oh, udah tadi. Oh, ada dua berarti ya, Ma'an. Oke, okay, silakan. Terima kasih, Pak. Boleh beda pendapat sedikit, Pak, ya? Oh, enggak apa-apa, banyak juga enggak apa-apa. Malah orang tahu aku benar, kau salah. Saya coba membedakan begini, Pak. Pada saat Andreas hidup, Yesus juga hidup. Tetapi penginjilan yang dilakukan Paulus adalah setelah Yesus mati dan bangkit. Tentunya ada perbedaan penginjilan pada saat memberitakan Yesus pada saat Yesus masih hidup dan memberitakan Yesus yang mati dan kemudian bangkit. Saya rasa memang yang paling sempurna itu yang harus diberitakan Yesus yang mati dan bangkit itu, Pak. Sebelum itu, gimana, Pak? Sederhana saja, yang membuat kita memberitakan Yesus itu siapa? Yang membuat kita memberitakan Yesus siapa? Roh Kudus. Roh Kudusnya sama enggak? Berarti enggak ada yang berbeda. Momen yang berbeda hanyalah momen emosional. Para nabi-nabi di perjanjian lama, Yesus sudah datang belum? Semangat mereka hebat enggak? Sama dengan para rasul. Enggak ada kurangnya ya. Yesaya termasuk digergaji dan dimutilasi. Dia. Mati digergaji. Mika berani melawan Raja Ahab sampai dipenjarakan. Saya kalau baca nabi-nabi zaman dulu kagum-kagum sekaligus ngeper juga. Raja dilawan nih. Ya, saya masih mengkritik SBY tapi belum berani langsung. Main belakang aja dulu ya. Mestinya saya front to front, face to face. Tapi saya juga berharap ada media yang memungkinkan saya bicara itu secara kontekstual. Karena saya juga sulit kalau memakai panggung gereja untuk bicara itu. Ya, tapi kalau ada kesempatan itu saya lagi doa. Misalnya mengkritiki pemerintah lah. Saya akan bicara. Tapi juga tidak kemudian one way misalnya ya. Nah jadi tidak ada kaitannya karena Yesus sudah bangkit. Tapi jauh sebelum itu para nabi masih memberitakan Mesias yang akan datang. Semangat mereka juga gila loh. Berapi-api. Makanya waktu Mika bilang, Ahab, kau pergi berperang, hancur kau. pergi satu-satu, apa pulang tercerai-berai. Pergi teratur maksudnya pulang babak belur. Marah, masukkan sel. Siap, kata Mika. Wah, yuk. Beri dia makanannya sepotong roti dan segelas air setiap hari. Itu kan sama aja menyiksa ya. Satu hari satu potong roti dan satu gelas air putih. Masukkan sel. Mika tersenyum. Silakan. Zedekia, Nabi. Nabi juga. Tapi Nabi istana. Cocok aja mahab. Apa aja dipesan, dia khotbah. 400 Nabi. Satu suara dengan Ahab. Dengan apa? Zedekia. Jadi kalau kita bicara dari zaman dulu ya. Nabi istana itu banyaknya setengah mati. Itu yang ngomongnya uang melulu, ah itulah itu. Yes. Kalau baca Alkitab itu telanjang sama sekali telanjang. Jelas gak ada yang bisa disembunyikan. Amos berteriak, pemimpinmu makan suap, raja. Waduh, mah gila ya. Semua dihantam sama dia. Padahal Amos itu termasuk salah seorang pengusaha cerminan latar belakangnya. Punya domba, menggembalakan sendiri dombanya, dipanggil jadi nabi. Dia berani loh. Elia. Ahab, begitulah kau mati. Matinya sampai digambar. Gigit anjing kau dijilat-jilat kau. Itu kenajisan kan. Bebener lu. Kadang saya mikir ya, kalau yang benar Tuhan kasih ya. Anu, begitulah kau mati. Digigit anjing kau. Saya ngomong, apa gak digamparin orang satu kampung saya. Saya lagi kadang-kadang mikir, gila ya. Gawat bener ya. Oke lah, Tuhan ngomong bener. Tapi saya jadi gimana nih? Tapi saya harus berani ya. Itu sebab Paulus gara-gara ngomong masuk penjara. Jadi sesudah atau sebelum tidak terlalu menjadi sebuah pengaruh. Tapi dalam pemberitaan kita punya lengkap. Namun dalam pergumulan dengan kebenaran Tuhan. Sejak dulu sampai sekarang. Karena kalau ada perbedaan berarti orang PL dan PEB akan dihukum dengan cara yang berbeda enggak? Iya, cara berbeda kan gawat kita nanti. Karena ternyata Abraham imannya terhisap pada siapa? Yesus. Dia percaya akan ada kebangkitan dari orang mati. Loh, Ibrani kok nulisnya begitu ya? Mengarah kepada Kristus. Nuh ternyata diproklamkan oleh Kristus datang ke neraka. Hei kalian yang zaman Nuh. Yang tidak percaya pada Nuh. Apa yang dikatakan Nuh. Kalian celaka. Nuh selamat gak? Terhisap pada Kristus. All a history in the Bible ya. Old ataupun New Testament. Semua kepada siapa? Kristus. Wih, itu mengagumkan. Sehingga semangat Injil itu harus kuat. Nah, itu sebab kalau kita balik lagi. Mestinya apalagi kalau kita mau mengukur secara emosi nih ya, pendekatan psikologi, kita sekarang mesti lebih gila lagi penginjilnya daripada Paulus kan. Karena kita sekarang udah punya apa? Alkitab PLPB-nya udah komplit, ditambah sejarah gereja kan, Polikarpus mati dibakar pada zaman pada zamannya sebagai waktu dia uskup di Smyrna. Dia mati dibakar hidup-hidup karena disuruh menyangkal Yesus, dia gak mau. Kita punya cerita itu loh. Ada gak di Alkitab cerita Polikarpus? Itu murid Yohanes. Papias dan Polikarpus. Mati dibakar hidup-hidup. Gila ya. Kita mana mau dibakar. Karena Injil itu. Nah jadi kan heroik-heroik begini ya. David Livingstone. Sampai separuh badan. Mati. Apa? Piansu ya. Mati separuh badan, lumpuh separuh badan gitu ya. Jadi kalau mau pakaian udah gak bisa lagi. Istrinya bantu dia pakai pakaian. Belum dia khotbah dalam sebuah seminar. Nangis semua penginjil-penginjil. Pada waktu wawancara tanya, kenapa kalian nangis? Satu orang bikin statement. David Livingstone. Kau mati separuh badan, tapi tidak pernah berhenti pelayananmu. Kami masih sehat, tapi seringkali berkeluh kesah dalam melayani Tuhan. Gila ya. Hah? The power of God itu. Tuhan nyatakan seringkali di tengah kesulitan yang luar biasa. Iya kan? Sehingga kalau kita ngeliat heroik begitu itu kagum ya. Luar biasa. Kita punya cerita. Hanya David Livingstone mati. Badannya dikuburkan di Inggris. Ya. Hatinya dioperasi, dicabut, dikuburkan di Afrika. Karena Afrika minta supaya dia dikubur di sana. Itu David Livingstone. Dan kita punya cerita juga kemarin. Kita punya cerita Fanny Crosby. Buta sejak kanak-kanak. Tapi pada waktu reporter tanya, Fanny, kau sudah menciptakan banyak hal, berkarya banyak hal. Kalau Tuhan memberimu hidup satu kali lagi, apa yang kau lakukan? Fanny Crosby hebatnya. Kalau Tuhan memberi aku satu kali lagi hidup, satu yang ku minta padanya. Biar aku dilahirkan tetap buta. Dicintainya dan mencintai dia. Itu yang akan ku minta. Artinya hidup yang sudah dia lewati, dia mau itu lagi. Nggak mau lebih, nggak mau kurang. Karena dia tahu itulah hidup yang indah. Melayani Tuhan. Kalau orang sekarang, belum mati aja udah minta melek. dalam nabis buta. Lihatlah Tuhan, tajar aku, kuat, kau maha kuasa. Kalau aku gak melihat bagaimana kuasamu dinyatakan. Kurang ajar lagi. Udah minta ngotot, ngancem. Saya dengar satu pendeta kesaksian. Saya percaya akan melihat. Berbuk, tadi saya pikir ya, dia bagaimana bergumul karena buta, kemudian dia makin kenal Tuhan. Waktu dia bilang, saya yakin saya akan melihat. Langsung berbuk. Hancur semua penghargaan saya yang pertama tadi itu loh. Yang nikmat itu. Antiklimaks saya mendengar kesaksiannya. Karena saya sangat terobsesi dengan cerita Fanny Crosby. Itu sebab, maafkan saya susur. Saya nikmatin sakit saya. Tapi enggak gampang bergumul dalam batin ini menerima kenyataan bahwa saya terbatas bergerak. Pengen enggak terbatas. Tapi kalau dibandingkan Fanny Crosby, dibandingkan David Livingstone, wah masih bagus ini. Jauh lebih baik. Nah itulah hidup. Ya. Jadi kita sudah punya cerita, itu kan 1800-an lah kan, cerita-cerita ini ke 1900. Nah bayangkan 1900 tahun sebelum. Jadi memang kalau pergerakan secara psikologis, yes. Tetapi kegerakan yang diberikan Roh Kudus pada tiap orang di zamannya selalu sama. Karena itulah kalau saya tanya sekarang, orang sekarang lebih bebal gak dari orang dulu? Halo? Lebih bebal apa enggak? Sebetulnya sama bebalnya. Cuma lebih banyak yang bebalnya. Karena dulu penduduknya gak banyak, sekarang banyak. Bisa ngerti maksudnya ya? Terus aplikasi teknis karena kemajuan teknologi membuat kita makin gila membuat dosa. Tetapi hakikatnya sama. Karena kalau kita bilang sekarang homo itu jahat gak sih? Kalau sampai satu kota jahat gak? Jauh sebelum Kristus, Sodom Gomora, kota-kota ya homo itu. San Francisco belum 100%. Kalau dipikir-pikir kan lebih gila ya? Membunuh itu jahat gak? Hah? Jahat. Tapi masih banyak alasan masa kini. Tekanan ekonomi lah, pengaruh film. Bagaimana sih Kain membunuh si Abel? Apa alasannya itu? Ekonomi? Ya enggak lah. Seperempat isi dunia punya mereka. Adam Hawa, Kain Habel bagi empat. Kan gitu ya? Kaya raya itu. Urusannya pun gila lagi. Nonton film apa dia itu? Enggak ada nonton film. Waktu itu belum diputar. Apa yang membuat dia membunuh? Enggak ada reasonnya. Dia bunuh adeknya karena persembahan adeknya diterima, persembahan dia enggak. Ya marah sama Tuhan dong. Untung waktu itu Kain itu enggak ada lawyer. Kalau ada Anan habis itu. Gugat habis itu kan. Motif ditemukan, pembunuhan berencana tingkat satu. Guilty. Langsung semua guilty kan gitu ya. Cut, tingkat satu, tembak mati itu. Jadi kita kalau berpikir ya, dalam pergerakan hidup ini kita lihat pekerjaan Roh Tuhan itu sama. Tetapi konteks, lagi-lagi konteks itu bergerak ya. Konten itu mau berdosa dulu, berdosa juga sekarang. Maka pengkhotbah bilang gak ada yang baru dalam pengertian konten. Gak ada yang baru. Sekarang dosa, dulu juga. Sekarang menginjili, dulu juga. Tapi konteks, yes. Baru. Dulu dikit, sekarang banyak. Dulu problem ini, sekarang problem ini. Maka jangan kalah sama konteks. Karena Tuhan yang dulu, sekarang sampai selama-lamanya tetap sama kuasanya. Sama bisa nolong kita. Tuhan bisa gak nolong 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan? Bisa. Saya punya 5 roti 2 ikan, saudara. Dan saya dipakai Tuhan memberi makan 5.000 orang. Dalam ilustrasi itu. Karena dari mana uangku mau ngurusin sekolah Mika itu? Mana omong kosong itu? Jadi waktu kudirikan kan setengah mimpi itu ya. Bukan setengah lah, mimpi beneran lah. Iya, mau apa kau? Orang ada yang ngomong sama saya, Pak Big Man ini kok ya, idenya gede amat sih. Lalu ada satu kawan lagi nyeletuk sama kalimat itu nyakitin. Teman sepelayanan. Ya sih Big Man. Pemerintah aja gak bisa merubah, dia mau ngerubah. Miris ya, sakit loh. Maka saya akan jawab, bukan Big Man Sirait yang mau ngerubah. Bukan Big Man Sirait yang gila, Tuhan suruh ku kerja karena aku cuma hambanya. Hari ini, betul kan, 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang itu. Dalam konteks yang berbeda. Kok bisa ya, kau tanya pun aku gak bisa ku jelaskan ini. Aku bingung kenapa itu bisa. Yang ku tahu ketika ku layani Tuhan ada aja. Dari hari ke hari tambah terus kawan saya. Tambah terus pasukan yang Tuhan kirim untuk mendukung pelayanan ini. Tambah panjang. Nah, itu urusan Tuhan itu. Sampai hari ini pun aku gak ketemu matematikanya itu. Bangun sekolah ngos-ngosan. Penuh mujizat. Bangun kantor kita juga penuh mujizat. Kalau saya mau cerita, bangun rumah saya. Penuh mujizat itu. Kalau ku hitung itu gak selesai itu rumah. Sampai selesai, sampai terus, sampai ganti mobil, sampai bisa beres. Bingung aku. Karena di luar dugaanku ada ini, ada yang gak ngerti-ngerti saya. Oh, banyak orang sadar, tidak sadar, sengaja, tidak sengaja sudah menolong saya. Mereka gak tahu apa yang sedang saya lakukan. Ya, ada yang tahu dan tidak diam, ambil bagian. Itu kan fakta ya. Akhirnya saya harus bilang apa? Thanks God. 5 roti 2 ikan tetap. Ya, jadi kita jangan takut. Cuma bentuknya beda. Jadi gak usah kau bawa nanti 5 bungkus nasi, kau berdoa lagi. Kami mau Natal Tuhan, 5.000 orang nih. Dalam. Ya. Tetap 5 bungkus. Ngamuk orang gak makan gara-gara kau. Yang terakhir. Maaf Pak Bikman, saya tamu di sini. Saya sedikit mau bertanya tentang bagaimana kita bisa merealisasikan penginjilan di dalam dunia kerja. Sedikit background, saya bekerja di dunia kantor dan saya juga sedikit tidak terlalu berani dalam membawa ayat Alkitab maupun pengajaran Alkitab untuk dikatakan karena mayoritas di tempat saya bekerja adalah bukan Kristen. Okay. Jadi yang saya tanyakan poinnya bisa saya singkat, jikalau kita mau melakukan penginjilan tapi di satu sisi saya gak berani berkata banyak tentang apa yang diajarkan Alkitab, namun orang di sekitar saya itu melihatnya jikalau apa yang saya lakukan, perbuatan baik atau hal baik atau pemberian itu diasosiasikan dengan remunerasi atau gaji. Oh, dia orang manajemen, dia lebih banyak waktu. Oh, dia orang manajemen, dia uangnya lebih banyak, lebih bisa banyak gift, lebih bisa banyak apa. Oh, dia dia kerja keras, karena dia dibayarnya lebih banyak, dia mesti kerja keras, itu sesuatu hal yang biasa. Dia kerjanya lebih, ya karena itu ya dia banyak dapat pelanggan lebih. Itu bagaimana bisa kita bisa memberikan warna, padahal kita sudah berusaha sebaik mungkin di samping di luar keterbatasan kita. Okay, good. Terima kasih, Pak. Yang pertama, ini kamu bukan tamu, karena saya bukan tuan rumah. Ya, tuan rumah sini, Tuhan Yesus ini. Jadi kita kumpul di sini ya, jadi sama kita. Cuma bedanya aku kerja lebih sering, kau jarang. Itu saja ya. Aku tiap minggu kelihatan, kau enggak. Jadi mesti tiap minggu kau kelihatan ya. Yang kedua, kalau kita mau berbicara tentang apa yang kita lakukan, seringkali kita mengkotak-kotakkan karena konsep kita soal penginjilan udah salah. Penginjilan adalah bersaksi Tuhan sudah terima, menyebus mati apa. Oh, kamu mesti terima Yesus begini. Ah, ini yang kadang-kadang salah. Ya. Yesus sudah saya bilang, berdialog dengan banyak orang dengan banyak tipe, banyak cara. Tidak satu cara. Sehingga dalam hal pendekatan-pendekatan itu uniknya setengah mati. Ya. Yesus juga ngomong sama politisi, Yesus ngomong sama pemimpin, Yesus ngomong sama janda miskin. Enggak mungkin dia pakai bahasa ke janda miskin atau ke janda-janda yang bodoh-bodoh itu seperti dia ngomong sama para pemimpin. Enggak nyambung itu. Tapi juga enggak mungkin dia pakai bahasa di bawah ini ke para pemimpin. Enggak kena itu, dianggap remeh dia. Tetapi semua bisa dia ikutinya pertimbangan. Salah satu contoh. Begitu dekatnya pada anak kecil, biarkan anak kecil ini datang pada aku. Mereka yang punya kerajaan surga itu. Lalu dia bertutur, bercerita bagaimana ketulusan dalam apa percaya. Bukan berarti mereka bersih suci. Enggak loh ya. Kita harus jadi seperti anak kecil yang bersih, yang suci. Ah, pembohong kau. Semua orang sudah berdosa, anak kecil pun berdosa itu. Tetapi anak kecil itu dalam kekecilannya, percayanya itu no reserve. Makanya anak tukang beca sama anak jenderal kalau kelahi, anak tukang beca enggak takut. Anak jenderal bilang, kukas tau bapak gua loh. Anak tukang beca bilang, kukas tau bapak gua loh. Dia lupa bapaknya tukang beca yang sono jenderal. Dia enggak peduli loh bapak lo bawa, gua bawa bapak gua. Kira anak, pas bapaknya tukang beca datang, dia jenderal, gila lu enggak ngomong-ngomong. Anaknya dimarahin di rumah. Bilang-bilang dong, itu kan jenderal. Tapi anak kecil enggak ada itu. Semua oke-oke aja. Ya. Nah, jadi bagaimana sebetulnya pembahasan itu menarik, tapi waktu dia ngomong tentang pajak, bayar pajak apa enggak, itu jawaban politis banget. Dia jawab dengan tepat loh. Kalau dia bilang beri, habis, enggak beri, habis. Dia buat satu keputusan pada yang bertanya. Beri apa yang kau beri pada Kaisar, beri apa yang harus kau beri pada Allah. Pikirkan itu. Itu elegan sekali. Itu jawaban jebakan, licin. Apapun jawabannya salah. Tapi jawab hal yang tidak pernah diduga. Modern thought, yes or no. But in the Jesus thought, you have the multiplicate answer. Hebat ya. Kita bisa punya 2, 3, 4, 5 kemungkinan. Orang yang enggak duga. Saya seringkali menjawab orang, habis menjawab saya bingung loh. Kok gue jawab gitu, gue tahu dari mana tadi ya. Baru saya sadar betul Tuhan tolong saya. Saya mengagumi jawaban saya. Lucu ya. Nah, sekarang balik kepada ceritamu. Kamu kerja. Paulus berkata, persembahkanlah apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah, itulah ibadah yang? Jadi ibadah yang sejati bukan di dalam gereja, dan gereja seringkali mengkudeta ibadah. Seakan-akan kalau sudah ke gereja, kita sudah ibadah. Omong kosong itu. Harus ke gereja kau? Yes. Tapi jangan pikir kalau sudah ke gereja kau ibadah. tubuhmu, persembahkan. Apa itu? All your activity. Persembahkanlah seluruh aktivitasmu. Tanganmu, kakimu, apa saja yang dilakukannya. Untuk kemuliaan Tuhanmu. Itulah ibadah yang justru ibadah yang sejati ada di kantor dimanapun kita ada. Karena ibadah di sini bukan tidak sejati dalam pengertian itu. Tapi bisa kita terjerat pada tembok-tembok gereja sudah datang dengan settingan ya. Setting ramah, setting senyum, sudah setting semua kan. Mau marah pun kalian kalau depanku pasti baik-baik semua kan. Habis itu baru ngamuk, kurang ajar kalau depan publik mata dipok. Keluar dari sini langsung ngamuk-ngamuk. Bisa kan? Nah itu setting namanya. Saya juga begitu. Mau marah karena ada jemaat saya tahan-tahan, habis itu saya ngamuk. Bisa kita bermain di situ. Tetapi dalam hidup sehari-hari, enggak ada tembok lagi kan ya. Semua tumpah sudah. Nah, itulah ibadah yang sejati, jadi lakukanlah. Kalau dibilang kamu kerja baik, kerja keras karena apa, dia dapat renovasi karena gini, gini. Sebetulnya yang menjadi, ukuran bukan itunya. Tetapi perilaku kehidupan kita keseharian. Misal, kalau temanmu kesulitan dalam kerja, kamu bantu enggak? Kalau temanmu kesulitan dalam keuangan, misalnya memang kita tahu dia lagi sulit, lagi kedukaan, kamu bantu enggak? Kamu berusaha datang untuk menghibur dia enggak? Tidak sekedar dalam basa-basi. Kalau orang lain kan kita teman kedukaan kan kita pergi ya. Kan kita orang kantor begitu, habis itu kita pulang. Maaf, saya pikir kita seringkali salah. Tidak mau tahu apa yang terjadi di sana. Kita mesti mau tahu sebetulnya apa yang kita bisa lakukan lebih lagi. Sehingga bukan normatif dalam tindakan perilaku keseharian. Ah itu orang Kristen. Lalu begitu kamu keluar dari kantor kamu, kamu bermutu. Karena orang Kristen, coba pikirkan. Kalau orang Kristen rajin apa malas? Halo? Rajin, karena kalau malas disuruh belajar sama semut. Semut binatang apa manusia? Binatang. Mana lebih tinggi manusia atau binatang? Manusia. Kalau manusia disuruh belajar sama binatang artinya apa itu? Enggak tahu lagi apa namanya. Binatang kelas 1, kelas bawah itu. Masa disuruh belajar sama binatang? Tapi itulah kerasnya Alkitab. Rajin. Orang rajin pintar apa bodoh? Pasti pintar. Enggak ada orang rajin bodoh. Sekalipun akimu rendah, paling tidak kau pintar sesuai dengan akimu yang jongkok itu. Maksimal. Ia akan pintar pada IQ rata-rata jongkok kan gitu kan. Jadi ada itu keunggulannya. Terus orang takut Tuhan itu tanggung jawab apa enggak? Tanggung jawab. Bisa dipercaya apa enggak? Pasti bisa dipercaya, pasti jujur. Tahan banting apa enggak? Tahanlah orang dibilang sabar menderita. Boros apa irit? Pasti irit. Karena gunakanlah bercukupnya. Makan pun secukupnya, enggak lebih-lebih irit kan? Tertib, teratur, rapi, hebat hidupnya. Orang kalau begini prestasinya bagus apa enggak? Bagus. Jadi kesaksian apa enggak? Tapi orang yang bagus kesaksian apa prestasinya ini cinta enggak pada sesamanya? Halo? Cinta karena dia anak Tuhan kan? Ada tanggung jawabnya. Nah kalau ada orang di kantor kita, manajer hebat, top, tapi baik, suka nolong yang lain-lain, peduli sama orang lain, kira-kira kita kagum apa enggak? Kalau dia Islam kita kagum enggak? Malah kita bilang gila Islam aja baik sama gue, Kristen enggak? Gitu kan? Betul enggak? Nah kalau terbalik sekarang, kaulah yang baik itu, kau Kristen. Lalu orang Islam bilang apa? Gila ya ini orang baik amat sama gue, Pak Haji aja enggak. Kan begitu kan? Udah menginjili kau. Baru dia tanya kamu nanti, kenapa kamu baik sama saya? Nah itu kalimatnya Mother Teresa. Mother Teresa itu hebat itu. Ini keunggulan orang-orang Katolik banyak ya. Saya kagum sama Mother Teresa. Pada waktu dia membantu semua orang, dia tinggalkan kenyamanan, dia lepas semua jubah sutranya itu. Dia ganti balut belacu yang paling murah dalam pakaian sari India. Pada waktu dia ketemu, kemudian dia pergi ke bawah, dia tolong semua. Lalu satu pendeta sakit. Jadi dari belajar, sekolah, lalu dia buka rumah sakit. Dia bantu di Kalkuta negara miskin itu. Dia bantu, dia urus. Lalu pendeta itu mengucapkan satu kalimat, pas bangun. Sebetulnya aku membenci kau, kau tahu itu. Kami benci karena kami anggap kamu kristenisasi, kami mau menjahati kamu. Kalau perlu membunuhmu. Kenapa kau menolong saya? Kan lagi sakit ini si pendeta enggak berdaya. Cuma di tempat itu bisa nolong. Mother Teresa jawabnya sederhana loh. Yesus mengasihi aku. Dan dia suruh aku mengasihimu. Saya pendeta saudaraku. Tapi saya belajar banyak. Saya kagum. Hebat. Bahasa yang berhikmat. Tapi banyak pendeta lain bilang, wah Mother Teresa tidak beriman. Mestinya bilang Yesus terus terang dong, injili dong. Nah, itu pendeta kurang ajar itu. Yang gak pernah berbuat baik itu. Sorry. Terlalu banyak pendeta busuk mulutnya kalau ngomong terlalu kencang-kencang. Tapi tidak berbuat terjun ke bawah. Terjun ke bawah biar kau tahu hidup itu apa. supaya kau ngerti. Banyak bahasa-bahasa Kristen yang bagus-bagus, muak orang dengarnya. Karena tidak merasakan sentuhan kasih. Tapi sentuhan kasih Yesus menyuruh aku mengasihimu. Itu akan membuat pertanyaan besar. Siapa Yesus itu? Dan aku akan bercerita padamu. Buat orang bertanya padamu. Nah itu pluralisme tadi. Ya, jadi di kantor juga sama. Maka jangan pernah berhenti berbuat. Jadi jangan cuma jadi pegawai yang baik, berkarya baik. No, baik bagikan kawan yang lain. Ya, sehingga one day ada temanmu. Wah, ada keluarga masalah nih. Ribut sama istrinya. Nanya sama kamu. Waduh, gue kenapa sih kamu gini-gini? Lama-lama dia tertutup sampai terbuka. Iya, saya lagi stres nih, Pak. Aduh, ribut sama istri. Kenapa? Kita bantu dia. Sampai bisa persoalannya biar sama istrinya, dia kagum gak sama kita? Dia berterima kasih gak? Yes. Banyak orang rumah tangganya mau berantakan. Tuhan pakai saya menolong dan menyelamatkan. Saya gak pernah memanfaatkan apapun. Tapi mereka sangat berterima kasih dengan apa yang kita lakukan. Tapi, men, udah. Kamu kasih kalau mau dukung terus, dukung gereja. Wah, mereka dukung gereja kita banyak. Yeah. Mereka interest. Simple, ya. It's a life. Saya RT, ketua RT saya. Mau berhenti pun dipaksa. Tapi saya pikir-pikir, tahun ini gue berhenti, aku gak kuat lagi. Karena saya udah pindah sebetulnya rumah saya ke seberang. Udah beda RT itu. Cuma KTP masih tempat yang lama, kan. Nah, gimana aku ini kutanya warga? Ah, udah, Pak, Bapak aja lah. Nah, ginilah, kalau kalian masih mau ya, kalian yang ngomong situ, kalian rapat. Rapatlah mereka, pergi aku entah kemana waktu itu. Pulang-pulang, tahu-tahu rapat, keluar lagi nama aku. Ya. Datang lagi aku ke RW, RW-nya ganti. RT masih tetap. Aku bilang sama RW, kemarin kalian sosialisasi, kalian bikin minggu, gak bisa aku. Karena minggu selalu begini. Sorry ya, saya kenalan sama dia karena RT RW baru. Dan yang berikut aku bilang, aku minta maaf sama kau kan kebanyakan Sabtu Minggu ketemu. Iya. Aku bakal gak bisa hadir. Gak apa-apa Pak katanya. Jadi sudah izin di muka. Selama periode aku gak ikut rapat aku. Gila gak? Kenapa mereka terima? Karena gak ada yang bisa ngomong. Kan saya kita dapat dana taktis bulanan gitu ya. Upah, sebenarnya gaji RT lah istilahnya ya. Berapa ratus ribu begitu kan. Itu selalu diantar. Semua sekretaris RW paling rajin ngantar ke rumahku. Karena aku gak pernah ngambil. Karena kalau ngantar kutip lagi dia kan. Misalnya sujud itu aku kasih 200 ribu. Seneng banget. Semua ngantri-ngantarin. Kita gak butuh duit itu kok. Iya tak? Jadi semua itu sekretaris RW. Baik sekali mau bikin mancerai. Karena uangnya sebetulnya. Iya kan? Banjir kemarin misalnya. Saya kirim masukin ini, masukin itu. Apa yang bisa kita bantu? Nah, itu yang saya lakukan. Ada penghijauan, kita bikin penghijauan. Uangnya sebetulnya uang dari situ juga kan. Toh keluar uang saya lingkungan saya yang rapi kok. Kenapa saya susah? Ya dong ya. Akhirnya semua seneng. Pak Bigman saja jadi RT. Yang kedua, mereka semua segan sama aku situ. Itu kan daerah preman. Daerahku kebetulan banyak Chinese-nya kan. Urusan sama preman pada takut semua. Kalau aku kan lain, kupanggil preman kan. Kumarahin bisa itu. Karena kemarin malam sudah kukasih makan nasi goreng. Aku kasih dulu nasi goreng itu. Makan dulu kan, besok baru kupanggil, kumarahin dia. Jadi kutunda dulu kemarahan. Ini teknik-teknik marahkan sederhana ya. Jadi ternyata kalau sudah kukasih makan nasi goreng, kumarahin. Diterima loh. Jangan kau marah lagi gitu, jangan kau gitu lagi. Iya pak. Tapi kalau gak ada nasi goreng, habis kita. Kenapa emang pak? Kan gawat kita. Mau dua otot ya enggak lah ya. Jadi seni, saya pikir hidup ini penting. Tetapi maaf ya, kalau you gak mau keluar, you gak mau apa. Aduh, orang enggak lah ya. Aku suka nongkrong di pos Ansip itu. Jadi Ansip kalau kemana kau kemarin? Kau gak kelihatan, kau malas kalau kau kerja. Enggak lah Pak, aku tadi ke situ. Saya marahin Ansip juga sama ngerti. Karena tiap lebaran semua Ansip pasti ngantri. Pasti ke rumah kita. Karena kita sediain kain sarung apa semua segala macam. Uang saya kumpulin. Balikin aja lagi, toh saya gak perlu. Andai kata pun uang RT gak dikasih dari dulu. Belakangan aja uang RT lagi dapatkan. Saya tetap ngasih itu. Gak ada yang salah ya. Toh saya harus baik. Ya. Jadi mereka itu macam-macam taunya saya. Karena pernah lihat di TV, ketemu ini, ngobrol ini, pernah ini. Jadi ada yang bilang aku anggota dewan, ada yang bilang aku apa macam-macam lah. Cuma mereka akhirnya tahu pendeta yang anggota dewan, pendeta yang, terserah sih itu. Makin banyak tafsir, makin bagus kan. Makin misterius kita itu ya. Nah dia yang bikin, bukan aku yang ngarang-ngarang itu. Lucu memang. Saya dulu punya mobil satu plat nomornya kan belakangnya BS. Dikasih sama kawan. Pak mau? Mau saya bilang. Dibikinin. Ya. Ada sudah pulang, kalau ada BS melulu pulang kan orang pikir kita anggota dewan kan. Tampang ada pula lagi. Pas nanya-nanya soal politik nyambung pula, bener ini bapak ini. Jadi kalau bilang anggota dewan bapak kan, enggak apa jangan gitulah pak, bapak kan, aku dipaksanya anggota dewan. Ya udah, suka-suka mulai situ. Lah ini setru. Jadi lucu ya. Tetapi kalau saya pikir akhirnya, maka saya sebagai pendeta sangat merdeka. Waktu saya turun enggak ada problem. Sorry, siapa bilang hidup susah? Kita yang bikin susah, yes. Kalau kau berkawan baik, kau sakit kira-kira ditolong kawanmu enggak? Kalau saya mendadak sakit, kemarin saya jadi operasi 450 juta, alatnya tok. Mau bayar pakai apa itu? 450 alatnya tok. Habis itu perawatan ini itu lagi kan. Tapi sudah tiga kelompok kawan-kawan kita bilang, Pak, yuk jangan pulang, operasi, pasang alatnya. Udah tiga yang menjamin itu. Saya harus, saya nangis, saya cerita semua mister gila, SMS semua telepon. Sampai itulah satu kalinya aku punya bayar handphone mahalnya setengah mati. 10 juta apa berapa juta itu. Orang telepon, semangat kita jawab-jawab terus, lupa kan harus bayar. Saya kaget-kaget waktu bayar handphone, gila ini. Ya. Tetapi yang saya mau katakan adalah, enggak ada hidup ini susah, kau yang bikin susah. Saya susah pak, mau ini enggak ada uang, maafkan saya. Enggak banyak yang nolong kau, karena kau kurang banyak bergaul. Enggak banyak yang baik sama saya pak, karena kau kurang baik sama banyak orang. Perhatikan kalimat saya baik-baik. Bapakku benci kali sama aku marah-marah. Karena kau kurang baik kau di rumah. Dengar itu. Kalau kau baik bapakmu enggak gila. Kalau kau sudah baik benar manis bapakmu masih kurang ajar. Pindah ke rumahku. Ku tampung kau. Hanya bapak gila saja itu yang anaknya baik manis enggak diurus. Betul lah. Oh anak baik manis mah. Patung. Oh yuk kita mah. Anak orang aja kita urus. Apalagi anak kita. Ya jadi saya pikir hidup ini indah ya. Jadi yang muda-muda juga ayo maju. Ya. Beritakan Injil itu lewat hidupmu. Jangan menyerah. Ya, jadi enggak ada sebenarnya kebanggaan lain yang bisa kita lakukan kecuali itu ya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita untuk kita bisa hidup seperti apa yang Dia mau. Kita berdoa.